Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Jawwad al-Karim al-Wahhab. Fasolatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafina Mawlana Sayyidina Muhammad wa huwa al-ajwad min ar-rih al-mursalati wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana na'udzubika minal bukhli wal azzi wal kasali. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal askhiya wal atqiya wal asfiya واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. وتحت لوائه اللهم يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, lah pagi ini kita bisa bersama melanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, belajar untuk semakin kenal kepada Nabi sallallahu, mendengar petuah-petuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membuka hati kita sehingga ilmu yang kita dengar tidak hanya kita dengar oleh telinga, akademi semoga didengar oleh hati kita, didengar oleh hati kita, dirasakan oleh hati kita, dan itulah ilmu yang manfaat. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah nur, cahaya yang telah Allah titipkan di hati seorang hamba. Jika ilmu itu tidak menjadi cahaya di dalam hati, maka itu bukan ilmu, bahkan mungkin bisa menjadikan lebih gelap hatinya, yaitu dengan kesombongan karena ilmunya. Tapi kalau yang namanya ilmu, yang adalah nur yang dititipkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba, maka akan menerangi. Dari hati yang ada nurnya akan menjadikan pandangan kita pun menjadi benar. Cara bertutur kata kita benar. Di saat kita berurusan dengan harta pun benar, karena ada nur yang membimbing kita. Ada cahaya yang membimbing kita. Maksiat pun akan menjadi gelap, menjadi hilang, tertutup dari mata kita. Karena apa? Kita telah dibimbing oleh hati yang ada nurnya. Tidak akan dibawa kepada yang terang dan tidak kebawa kepada yang gelap. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kita sudah sampai kepada bab selanjutnya. Jika kemarin kita diajak oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala untuk membaca bagaimana kehidupan Nabi di rumah beliau, kesederhanaan dan pendidikan kesederhanaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesederhanaan yang diyakini dengan penuh keyakinan bahwasanya dunia ini sementara dan akan berakhir, dan semua dari kita meninggalkan akan meninggalkan dunia ini. Maka ini mukaddimah dari bab selanjutnya. Jika orang menganggap dunia itu seperti itu, dunia akan berakhir, kita diajari untuk sederhana, kita akan meninggalkan dunia. Maka Imam An-Nawawi mengumpulkan riwayat-riwayat yang lainnya untuk menjadikan dunia yang akan berakhir di dunia ini menjadi sesuatu yang abadi. Itu bagaimana kita bakal meninggalkan dunia ini menuju alam barzah? Bagaimana kita bisa membawa dunia ini ke alam barzah? Tidak kita jadikan dunia yang akan kita tinggalkan. Maka di situ dibutuhkan satu sifat, sifat yang sangat mulia yang dijadikan judul oleh Imam An-Nawawi rahimahu taala dalam bab ini, yaitu babul kurmi atau karomi wal judi wal infaki, bab tentang kedermawanan seseorang. Membahas tentang bagaimana kita memupuk kedermawanan di hati kita. Hati yang dermawan, Hati yang mudah untuk memberi, mudah untuk memberikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan kedermawan nanti martabatnya. Ada orang yang dermawan dengan jiwanya, maka ini paling tinggi pangkatnya, sehingga dia rela untuk berjihad di jalan Allah. Ada orang yang dermawan dengan hartanya, sehingga ia gunakan untuk jalan Allah. Ada orang dermawan dengan ilmunya, ini lebih agung daripada dermawan dengan harta. Dia memberikan pemahaman kepada orang lain agar orang lain menjadi semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dermawan dengan jabatannya, ia punya jabatan akan tapi digunakan untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang dermawan dalam bentuk dia menahan amarah, bentuk kedermawanan. Disakiti oleh seseorang ternyata dia menahan, tidak membalas dengan kejahatan yang serupa. Ini bentuk kedermawanan. Sabar. Bahkan kalau itu membalas dengan kebaikan. Sehingga di saat kita melakukan kebaikan sendiri ada martabatnya. Ada martabatnya. Martabat di saat kita memberikan kebaikan. Ada orang memberikan kebaikan kepada orang lain karena dia sudah tidak membutuhkannya. Misalnya kekayaan harta. Dia punya harta yang sangat cukup, kemudian dia punya yang lebih dan dia tidak digunakan, tidak dibutuhkannya. Kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkannya atau digunakan untuk di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Maka dia termasuk dermawan. Martabat dermawan. Tapi masih kalah lagi dengan orang yang dia itu membutuhkan pada sebenarnya. Kalau ada orang berbuat baik, karena dia adalah sudah tidak membutuhkannya, enteng. Misalnya dia butuh mobil satu, ada mobil yang kedua lalu diberikan kepada orang lain. Untuk atau diberikan untuk perjuangan. Atau dia punya harta sudah cukup ini, akan tapi dia punya sisa-sisa. Diberikan kepada orang lain bentuk kedermawanan. Martabat kedermawanan. Akan tapi ada yang martabat lebih hebat lagi adalah dia butuh. Akan tapi tidak terlalu mendesak. Sedikit dia harus berusaha atau memaksakan untuk keluar, tapi tidak akan mengganggu kehidupannya. Hanya mengurangi saja. Cara makannya dikurangi, cara ini. Ini bentuk kedermawanan lebih tinggi lagi. Ada lagi derajat yang lebih tinggi adalah ithar. Mementingkan orang lain, mementingkan perjuangan sampai dirinya sendiri tidak mendapatkannya. Padahal dianya adalah sangat-sangat membutuhkannya. Ini martabat. Begitu juga tingkat kekikiran itu macam-macam. Ada orang kikir itu sampai aneh. Ada kikir kepada barangnya orang lain. Jadi kalau ada orang dermawan itu dia enggak senang. Mayakmuru Nabil Bukhli. Sudah pelit dia ngajari orang pelit. Tidak senang ada orang dermawan. Ngajak pelit, enggak usah. Ada orang berbuat baik, enggak usah ngapain, bantu. Untuk apa? Ini adalah penyakit. Wah, ini kacau manusia ini. Ada orang yang pelit dengan hartanya orang lain, termasuk diantaranya zakat. Tidak membayar zakat. Ini martabat tinggi, kekikiran. Bukan hartanya, kenapa harus disimpan-simpan? Ini tingkat kekikiran. Yang jelas kikir adalah pelit adalah satu sifat yang jelek dan dermawan adalah sifat yang sangat mulia. Buah daripada kesadaran kita. Jadi para a'immah itu kalau menyusun buku itu ada maksud. Ini bab ini, bab ini, bab ini. Bukan seenaknya menyusun bab. Ada maksud setelah difahamkan bagaimana kehidupan Nabi yang sangat sederhana. Kemudian mengajari kita sederhana. Kemudian setelah itu ngajak berbuat baik. Sehingga di saat kita berbuat baik bisa tidak tanggung-tanggung. Seandainya dia harus memberikan hartanya yang banyak sekali. Kalau seandainya dia harus jatuh menjadi orang miskin, dia masih ingat, saya tidak semiskin Nabi SAW. Masih ada contoh yang lebih dahsyat lagi. Jadi di saat berbuat baik itu semakin yakin dia. Para orang-orang soleh pun demikian, Imam Abu Hurairah pun demikian. Maka ini disebutkan tentang bagaimana kita dermawan, fi wujuhil khairi. Ada orang dermawan tapi di jalan kejelekan. Tapi ini fi wujuhil khairi, di dalam kebaikan. Dia ingin selalu berbuat baik di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan dia berbuat baik. Untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah, pembangunan masjid, pondok pesantren, bantu fakir miskin, anak yatim dan seterusnya, di dalam kebaikan. Fi wujuhil khairi. Tapi harus thiqatan billahi, karena dia yakin kepada Allah dan dia berpegang kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya tidak akan berkurang apapun yang ia berikan dan sudah janji dari Allah. Kalau berjanji itu tinggal kita itu yakin atau tidak yakin. Kalau kita tidak yakin, tidak akan kita menuai janji Allah. Tapi kalau kita dengan penuh keyakinan di saat memberikan kepada seseorang pesantren dan sebagainya, yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menggantinya, maka ringan, enteng, dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti difirmankan oleh Allah, qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Disebutkan bahwasanya tidak ada yang kau nafkahkan, tidak ada yang kau berikan kepada siapapun untuk jalan kebaikan, bukan jalan kemaksiatan. Bukan untuk mabuk bersama, bukan untuk foya-foya, bukan untuk nonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bukan. Tapi segala sesuatu yang engkau berikan untuk kebaikan, maka ketahuilah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah yang akan menggantinya. Dan janji dari Allah, Allah Maha Kuasa. Bukan janji seorang fakir, bukan janji seorang manusia, bukan janji seorang raja sekalipun, raja kuasa. Tapi kalau berjanji masih mungkin untuk mengingkari. Karena masih ada kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya. Tapi kalau Allah, tidak ada yang bisa menghalangi Allah, selagi Allah berjanji akan Allah wujudkan. Mana yang lebih kita percayai? Allah atau hamba Allah? Allah. Kalau kita dijanjiin sama bos saja, setelah setiap hari kamu bekerja pagi mulai jam 6, jam 7, sampai jam 4 sore, nanti akhir bulan akan aku kasih gaji. Kita percaya kok. Buktinya setiap pagi kita berangkat dan bekerja. Padahal gajinya di akhir bulan. Bisa saja bosnya itu bangkrut atau lari atau bagaimana. Tapi kita masih percaya. Bahkan menduga kalau dia bakal hidup dan bakal memberikan gaji kepada kita. Bagaimana dengan janji Allah, kita kurang yakin? Allah akan mengganti. Apa yang kita berikan, Allah akan mengganti. Makanya, di saat kita memberi, jangan kita sama kali lah ini. Agar kita benar-benar menuai janji Allah, di saat kita memberi, jangan menanti pemberian dari manusia. Kalau kita sudah melirik balasan dari manusia, Allah tidak melihat lagi. Dia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah aku memberi karena Allah. Baik orang ini bersyukur kepadaku atau tidak bersyukur, ini urusan dia. Yang penting karena aku ingin membantu. Ini pesantren, ini masjid, ini orang fakir, aku ingin membantu. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun dari kebaikan yang engkau berikan, maka sebetulnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Kelihatannya untuk orang lain. Kelihatannya untuk orang lain, akan tapi ketahuilah, untuk engkau mendapatkan sesuatu yang lebih besar di hadapan Allah. Yang kita berikan kepada orang fakir miskin, itu sebetulnya bukan untuk orang fakir, untuk dirimu sendiri. Bahkan sebetulnya yang kita dapat lebih besar lagi. Semestinya kita itu bersyukur kepada orang fakir, bukan orang berfakir bersyukur kepada kita. Akan tapi selama ini umumnya adalah orang fakir terima kasih pada orang kaya yang memberi. Anda memberikan 500 ribu kepada seorang fakir, maka orang fakir mendapatkan apa? Duit 500 ribu. Apa yang Anda dapatkan nanti dari Allah? Lebih dari 500 ribu. Lebih banyak yang kita dapat dari Allah daripada apa yang didapat oleh orang fakir dari kita. Mestinya kalau kita bisa memberi kepada orang fakir, kita mengucapkan terima kasih wahai orang fakir, gara-gara ini aku mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat syukur ini akan dirasakan nanti di surga. Hanya di dunia kadang kita kurang sadar bahwasanya kapan kita memberikan kepada orang fakir, maka ketahuilah, artinya apa? Gara-gara orang fakir inilah kita mendapatkan yang besar, bukan sekedar 500 ribu. Masjid, pembangunan masjid, pesantren dan seterusnya adalah tempat wadah kebaikan. Akan tapi ketahuilah, yang akan Allah berikan lebih besar lagi. Wa ma tunfikuna, dan hendaknya kalian jangan sampai memberikan sesuatu di jalan kebaikan. Kalau di jalan kebatilan enggak masuk dalam hitungan sudah. Enggak ada saya membantu kejelekan tapi niatnya baik, enggak masuk itu. Enggak ada. Kalau kejelekan ya niat, enggak niat ya jelek. Tapi kalau kebaikan itu harus ada niat kebaikannya agar sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha'ah, hendaknya di dalam kita melakukan kebaikan ibtigha'ah wajhillah, untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan ikhlas untuk menuai janji dari Allah. Kalau tidak ketemukan janji itu di dunia, ketahuilah dengan keikhlasan akan kita temui janji Allah di alam barzah. Akan kita ketemui janji Allah nanti di alam di padang mahsyar. Dan akan kita temui janji Allah nanti di surga. Dan alangkah indahnya waktu itu. Sehingga nanti di surga ada dikatakan bahwasanya hamba-hamba Allah di surga itu pada berkata, pada berandai-andai. Jika seandainya sedekahku dulu tidak diterima kasih waktu di dunia, kan lebih gede pahalanya di akhirat. Jika doaku tidak dikabul oleh Allah di dunia, semuanya akan jadi pahala di akhirat. Sehingga semua pada ngomong, kalau seandainya doaku semua tidak dikabul di dunia, alangkah enaknya. Padahal di surga sudah enak. Jadi apa yang kita dapat di dunia ini tentu mengambil bagian daripada akhirat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang diberikan oleh Allah di dunia ini akan mengurangi bagian kita di akhirat. Dan semoga bagian kita di dunia banyak, di akhirat banyak, begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wama tunfikuna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Apapun dari kebaikan yang engkau lakukan, yang engkau berikan, akan dibayarkan untukmu, akan dikembalikan, dipenuhi untukmu, dan tidak akan terzalimi sedikit pun kau. Lihat, apapun yang kita berikan, lihat, dan catatannya rapi. Catatannya rapi, malaikat Raqib Atid yang mencatat. Dan Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istilahnya ketukar pahalanya. Kita masih ada ketua yang ngirim rekening, ngirim ini, transfer, kirim. Masih ketukar. Karena nomornya salah dan ketukar. Kalau seseorang ibu yang namanya Aisyah, kemudian memberi infak sedekah 50 juta untuk pondok, namanya diganti Aminah. Ibu Aisyah mempersedekah infak 500 juta. Atas nama Aminah. Nyampe ke siapa pahalanya? Ya Aisyah, malaikat tidak akan ketipu dengan nama. Tidak akan tertipu. Yang kita sembunyikan pun Allah Maha tahu. Dan Allah tidak akan melihat sedekah kebaikan yang dilakukan dengan riya. Bukan karena Allah Subhanahu dan Allah akan marah. Wa ma tunfi min khairin fa inna Allah bi alim, dan apapun dari kebaikan yang engkau berikan maka Allah sungguh Maha tahu. Yakini bahwasanya apapun yang engkau berikan Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ayat ini adalah pendidikan bagaimana kita ini agar bersemangat untuk berinfak karena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah, ketahuilah bahwasanya balasan dari Allah lebih besar lagi dan Allah tidak akan zalim. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau atau dengan lidah, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyuburkan di hati kita itu semangat untuk kita berbuat baik, maka didatangkanlah hadis berikut ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, la hasada illa fi thnain, semua dengki adalah jelek, ngiri kepada saudara kita adalah jelek semuanya kecuali dalam dua hal. Ungkapan dari Nabi hasad, tapi maksudnya adalah ghibtah. Mendengki yang boleh ada dua. Mendengki rajulun atahu Allahu malan, kita mendengki orang yang diberi oleh Allah kekayaan. Maksud ngiri, pengen kayak dia. Jadi bedanya dengki yang tercela dengan dengki yang baik adalah, kalau dengki yang tercela itu ngelihat orang kaya kita enggak senang lalu mengharap hancurnya kekayaan tersebut. Tapi dengki yang baik tidak mengharap kehancurannya. Hanya dia pengen seperti dia. Bahkan dia tidak mengganggu, bahkan mungkin malah mendorong. Maka di sini adalah ada dengki yang baik, rajulun atahullah, atau ngiri yang baik, rajulun atahullahu malan, yaitu kita mengiri kepada orang yang diberi oleh Allah kekayaan, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, kemudian dia telah menggunakan hartanya tersebut untuk kebenaran, kebaikan. Jadi menggunakan hartanya untuk kebaikan. Artinya apa? Diajari oleh Rasulullah, ayo, sekarang lihat, untuk bisa menjadi orang dermawan, sekarang di dalam hatimu sudah ada niat menjadi orang dermawan. Bagaimana niat menjadi orang dermawan? Di saat melihat orang kaya yang dermawan, dia sudah berkata, ya Allah, kalau seandainya saya kayak dia, Allah, enaknya, dia punya duit banyak, sedekah banyak. Biarpun masih berhayal, karena dia gak punya duit. Masih berangan-angan, kadang-kadang angan-angan gini pun enggak. Bahkan angan-angannya pun masih pelit ya. Angan-angannya masih pelit ya. Temannya tetangga, bu, kalau seandainya ibu punya duit dikasih Allah 1 miliar gimana, untuk apa? Untuk pondok ya 500 juta. Ntar dulu, 500 banyak banget, padahal duitnya belum ada. Pikir. Berandai-andai saja sudah pelit nih. Sebentar, diajari Nabi berandai-andai yang dermawan dong. Ngelihat orang kaya, ngelihat orang bisa sedekah 1 miliar, 2 miliar, berangan-anganlah. Kalau seandainya, ya Allah, alangkah enaknya, semoga aku bisa kaya kayak dia. Jadi senang melihat orang itu jadi infak, ahli infak. Di sisi lain, dia merindukan seperti dia. Maka itu adalah dengki yang tidak tercela. Melihat orang kaya banyak sedekah, ini pemupuk. Kalau kita tidak pernah berangan-angan, berandai-andai, sehingga dalam usaha kita selalu, seandainya nanti kalau besar bang, yuk kita akan jadi orang seperti itu loh. Dia orang kaya, enaknya, Masya Allah, sudah kaya. Dia bisa menikmati dunianya, ternyata sedekahnya tidak kurang-kurang. Terus sedekah, terus sedekah. Berandai-andai. Bahkan ini termasuk bagian daripada niat, kata Imam Ghazali, kalaupun kita mati dalam keadaan tetap fakir, dapat pahala sudah. Allah. Bercita-cita, seandainya aku diberi oleh Allah ini. Dan jika benar-benar kaya, insya Allah dia bakal bisa dermawan. Karena apa? Dari awal sudah terbangun niat yang mulia. Daripada dikagetkan dengan kekayaan, ingat kerjaannya susah, capek, dan sebagainya. Enak aja, kasih-kasih, kerja keras dong. Belit. Tapi dari awal sudah dipupuk jiwanya itu. Jiwa dermawan. Di saat fakir, cita-cita menjadi seorang dermawan. Berangan-angan untuk bisa membangun pesantren, berangan untuk bisa membantu masjid, berangan-angan untuk membantu yatim piatu dan seterusnya. Berangan-angan. Dan setiap melihat orang berbuat baik, ternyuh hatinya. Senang satu sisi, alhamdulillah. Dan di sisi lain, ya Allah, jadikan aku seperti dia, ya Allah. Wa rajulun atahullahu hikmatan. Dan satu lagi, kita boleh ngiri kepada orang yang diberi Allah hikmah. Hikmah itu ilmu. Diberi Allah ilmu menjadi seorang alim, fawa yaqdi biha, kemudian ilmunya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Tidak berdusta dengan ilmunya. Tidak khianat dengan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan kepada orang lain. Ngelihat ulama-ulama yang adil, ulama-ulama yang benar, dia pengen, ya Allah, kalau memang tidak bisa aku, semoga anakku dan keturunanku, ya Allah, biarpun dalam irama doa saja, yang menunjukkan bahwasanya hatinya pun menginginkan yang sesungguhnya. Dan harus, bukan pura-pura, kalau pura-pura Allah juga tahu, enggak? Memang betul, sekarang Anda merasa atau tidak pengen seperti itu? Gitu kak pertanyaannya. Anda merasa enggak, mungkin Anda seorang fakir, Anda merasa enggak di dalam hati Anda pengen kaya kayak orang itu bisa bangun ini? Ada cerita di sini ada orang bangun pondok, bangunan ini dan sebagainya. Kita pernah berpikir enggak, kalau ya Allah, jadikan aku seperti dia? Enggak pernah juga begitu. Jauh kalau begitu dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Kalaupun kita punya kebaikan, susah. Karena apa? Kita tidak pernah berangan-angan. Yang tidak mampu pun punya cita-cita mulia untuk semacam itu. Sehingga muncullah orang yang, seperti yang pernah kami ceritakan, lihat. Karena dia ingin bersedekah, berinfak, sampai dia di pasarnya ngumpulin duit. Setiap ada duit, yang seribuan, yang logam itu, seribuan itu dikumpulin, sampai berat berapa kilo dibawa ke sini. Dan dia ngomong, Buya, karena saya tidak bisa nyumbang besar seperti orang-orang lain. Ini setiap saya jualan, saya kasih, saya masukkan ke celengan saya, ini berapa, 2 atau 3, sehari 1.000, 2.000 atau 3.000, kumpulin setiap hari, sampai dibawa ke sini, kalau tidak salah sampai berapa, 11 atau 9 juta, lupa saya. Sampai membawanya berat anak-anak itu. Lihat, padahal dia orang yang fakir, kenapa? Dia berkeinginan seperti orang kaya. Ketahuilah, hebat orang ini. Dan kalau dia kaya benar, bakal bisa. Dan niatnya itu sudah dinilai oleh Allah. Bahkan kalau ada orang niatnya kayak begitu, dia sudah mendapatkan pahala melebihi daripada orang yang paling kaya nanti yang ada di sini yang bersedekah. Jadi niatnya yang baik. Dan wujudkan niat itu dari yang kecil. Kalau Anda mampunya 1.000, 1.000, 2.000, 2.000. Jangan menunggu nanti, lihat. Kalau menunggu itu tidak. Bukan begitu caranya, jangan menunggu. Maka lanjutannya nanti ada dari hadis selanjutnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknahu, yambahi seyukyanya, ala yakbitu ahadun illa ala ihda hatainil khoslataini, hendaknya seseorang tidak ngiri kecuali dalam dua hal. Dunia, ngiri kepada orang yang dengan dunianya berbuat baik lalu kita ingin berbuat seperti itu tanpa menginginkan kehancuran pada dia. Yang kedua, ngelihat orang alim tadi, orang alim mengamalkan ilmunya kemudian mengajarkan ke orang lain, lalu kita berangan-angan, ya Allah, cuman saya sudah terlambat, ya Allah, saya sudah tua, ngapal susah, tapi angan-angan, seandainya aku muda, ya Allah, saya akan belajar rajin, akan mondok, akan ini, ya Allah. Ya, kalau memang dia merasakan ini benar-benar baik, akan kebaca di anak keturunannya, ponakannya, saudaranya. Berusaha, seperti halnya di saat orang pengen kaya, lihat. Sekarang ada orang sadar urusan dunia, akhirat saja jangan sadar. Urusan dunia mungkin dia selama ini fakir dan sebagainya. Lalu ingin berubah-ubah. Nah, yang melarat biar Abah saja. Pokoknya kamu jangan melarat. Dibiayai enggak anaknya? Dibiayai. Dimodali? Dimodali sampai anaknya kaya. Tapi urusan akhirat saja enggak kayak begitu. Yang katanya dia menyesal. Saya kurang agama, nak. Saya kurang ilmu dan sebagainya. Nyesal, tapi anaknya enggak dimasukkan ke tempat-tempat belajar agama. Boleh anak kita menjadi dokter, tapi ingat, kasih bekal mereka. Dan seterusnya. Jadi insinyur, kasih bekal. Di usia-usia kecil mereka SD atau SMP harus belajar agama secara maksimal. Baru setelah itu dia belajar ilmu dunia. Nah ini, berangkat dari keinginan di hati kecil kita. Menginginkan seperti orang itu. Dan jika ingin berbuat baik, jangan ditunda. Anda punya hari ini, hari ini. Sebagai semakin cepat, semakin hebat. Sehingga semakin dekat dengan masa Nabi itu, ibadah itu semakin besar. Sehingga infak. Sedekahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dikalahkan dengan sedekah kita. Biarpun satu mud, satu dirham, ya, satu dinar yang diinfakkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa kita kalahkan dengan satu gunung cermai kita sedekahkan dari emas. Gunung cermai dari emas kita sedekahkan. Tidak bisa mengalahkan sedekahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di saat kita berjuang dengan orang-orang di kampung kita, masa merintis, itu pahalanya lebih gede. Daripada di saat sudah jadi, masa awal lebih bagus dari masa selanjutnya. Sebab apa? Orang yang berbuat baik setelahnya, pahalanya juga numpang ke kita. Sebab kesinambungan cerita tentang pesantren, sinambungan cerita tentang masjid, ini karena kita. Kalau kita tidak, putus. Gara-gara kita terus bersambung, ada orang membangun seterusnya. Makanya jangan seperti kesalahpahaman sebagian orang, masjid itu gara-gara diwakafkan oleh orang, masjidnya enggak dibongkar, sudah rusak, reot, mau roboh. Kenapa? Kasihan yang wakaf. Yang wakaf kalau dibongkar kan tidak dapat pahala. Ini ilmu dari mana nih ya Ustadz? Makanya ngaji yang benar. Ada sebuah masjid tidak dibongkar gara-gara apa? Kasihan siapa yang membangun dulu. Hancurkan, bangun yang lebih bagus kalau memang sudah waktunya dibangun. Yang dulu gimana? Pahalanya yang baru ini akan dikirimkan kepada yang dulu. Karena apa? Tidak ada yang membangun yang baru kecuali karena dimulai dari yang lama. Ini ada di Cirebon lagi ceritanya nih. Sampai ribut di kampung itu, Buya enggak bisa dibangun. Karena apa? Mempertahankan. Ini kasihan yang infak ini. Ini ustaz atau bukan itu? Ilmunya ilmu ngarang-ngarang itu. Apakah tidak tahu barang yang memulai adalah memulai akan dapatkan pahala lebih besar? Kalau memang sudah reyot, meroboh, membahayakan umat, hancurkan. Ketahuilah, yang bangun dahulu tetap mendapatkan pahala. Dulu ini ada yang membangun aula dulu pakai kayu dan sebagainya. Pahalanya yang dulu itu dapat tetap. Bahkan pahala yang sekarang pakai gedung mega ini juga nyampe kepada orang yang bangun dulu pakai kayu. Mana kayunya? Sudah jadi kayu bakar buat makan anak-anak semuanya. Ini ada yang salah berpikir nih sebagian orang. Ada sebagian musola tidak mau dibongkar. Ini karena apa? Kasihan sama yang bangun dulu, kok kasihan. Dia malah mendapatkan pahala dari ini. Dari mana itu semuanya? Lihat. Dari karena dia adalah lebih awal. Makanya bersedekah hari ini lebih bagus daripada esok hari. Berbuat hari ini lebih bagus daripada esok hari. Dan begitu, tahun ini lebih bagus daripada tahun berikutnya. Maka jangan nunggu nanti. Ada sebagian itu mau bersedekah punya duit, misalnya 50 juta. Nggak. Mau bersedekah, mau infak. Mau saya kembangkan dulu deh. Giliran keenaan sudah enggak lupa, sudah enggak ingat lagi. Yang gede itu, yang kecil pun kadang-kadang terganggu. Sini ibu punya 10 ribu misalnya. Mau untuk bangunan apa, pesantren atau sebagainya. 10 ribu ditunda. Keluar bisa jadi macam-macam. Hah? Bisa jadi es, bisa jadi. Kenapa? Segera berbuat baik ini. Baik. Kemudian hadis selanjutnya adalah disabdakan anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu waridhiha habbu ilaihi mim malihi? Ada hartamu dan harta yang bakal diwarisi oleh anak keturunanmu. Ditanya, mana yang lebih engkau sukai? Yang lebih engkau cintai? Hartamu sendiri atau harta warismu? Harta yang bakal diwaris oleh anak-anakmu. Dijawab, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilai. Semua dari kita tentu akan lebih menyenangi hartanya, bukan harta anak keturunannya. Karena hartanya adalah dua jenis payahnya. Dan hampir tidak ada orang tua yang lebih senang kepada duit anaknya, itu hampir tidak ada. Semuanya senang dengan duitnya sendiri. Dijawab oleh Rasulullah, maluhu, adapun hartamu, harta kita ini adalah maqaddam, yang kita berikan di jalan Allah itu harta kita yang sesungguhnya. Yang kita tinggal biarpun apa sertifikat asnam atas nama kita, itu adalah malu waridhihi, harta orang yang kita tinggal. Ma'akhor, yang kita tinggal itu. Yang kita tinggalnya adalah bukan harta kita sesungguhnya. Jadi hartamu adalah harta yang kau berikan di hadapan Allah. Di jalan Nabi Muhammad SAW untuk bantu fakir miskin, bantu pesantren, bantu masjid, itu adalah hakikat hartamu yang kau tabung terlebih dahulu nanti di akhirat. Adapun yang kau tinggal saat ini untuk anak-anakmu, belum tentu untukmu. Dan belum tentu berguna untukmu. Makanya jangan sampai ada di antara kita mengandalkan sedekah nanti. Nak, kalau saya mati, tolong nak ya, kamu banyak sedekah dan infak. Salah. Iya kalau anakmu sadar. Kalau enggak sadar, enggak ada infak, enggak ada sedekah. Berbuatlah sekarang dengan dirimu sendiri ini. Jangan mengandalkan pekerjaan orang lain. Sekarang aku bersedekah dan berinfak. Adapun anak kita itu bagian lagi untuk bakti. Anak kita itu urusan lain. Memang anak kita didik untuk berbakti. Didik ngerti berbuat baik kepada orang tua. Ngerti balas budi kepada orang tua dengan mendoakan dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, yang merubah-rubah hati adalah Allah. Ada banyak orang yang sudah mendidik anaknya benar tapi meleset. Biarpun dia tidak dosa, akan tapi lihat hartanya pun ternyata tidak nyampe kepada dia. Mungkin dijual dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mungkin ada rebutan waris dan seterusnya. Akan tapi kita harus menjadi orang cerdas. Aku akan berbekal untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Setelah itu akan aku berikan kepada anak-anakku, bekal untuk anak-anakku. Tapi aku mengumpulkan. Kita terharu kepada seorang tua yang sudah bekerja lama. Tiba-tiba ngomong, saya ini kerja itu mulai kecil. Kemudian saya sudah tua, jalan saya sudah susah. Umur saya tinggal berapa? Kalau sampai harta yang saya kumpulkan ini kemudian saya tinggal begitu saja, kan saya rugi. Saya rugi. Akhirnya dia memberikan yang terbagus daripada usahanya untuk perjuangan. Dan dia berikan. Saya akan berikan usahaku yang paling besar ini adalah untuk perjuangan, agar bisa saya bawa nanti waktu saya mati. Kesadaran. Dan ini ada termasuk pejuang-pejuang kita. Jadi ada orang semacam itu. Dia mikir, saya itu kerja dari kecil. Lah kok giliran mati saya gak dapat apa-apa, kan rugi saya. Gak bisa menikmati. Mau, semua pun tidak mau kalau sadar dengan akalnya. Ibu boleh, bapak ibu boleh. Mau gak dikasih kekayaan banyak tapi tidak bisa menikmati. Gak usah sebelum mati, gak usah bicara mati. Ibu insya Allah di umur 60 ke atas nanti ibu kaya raya. Paling kaya se-Indonesia kayaknya, se-dunia. Segalanya punya, cuman ibu mau enggak kira-kira? Ibu enggak boleh makan nasi, enggak boleh minum manis, enggak boleh minum dingin. Mau enggak? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Kalau saya dikasih tahu, kamu boleh kaya raya, semuanya kamu punya, apa saja punya, tapi makananmu dedek. Dedek tahu ya, ada orang kaya raya di Jawa Timur sana, makanannya dedek. Harus kasihmu, kenapa gak boleh makan ini, makan itu. Gak tahu bahasanya apa itu, dedak itu cerita. Ada makan ini, susah makan ini, gak boleh. Makan buah seger-seger, lihat anaknya. Gak bisa makan dia. Tidur AC gak boleh. Minum dingin gak mau? Boleh. Mau? Padahal di dunia ya, ditawari begitu sudah paham. Tapi urusan akhirat kenapa gak sadar? Duniamu gak bermanfaat untukmu, mau gak? Ya gak mau. Bagaimana sekarang bermanfaat dunia kita ini? Ayo. Kita mati ini apa yang kita bawa nanti itu? Ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sabar dong, harus sadar dong. Sekarang di dunia saja ditawari begitu faham, tapi urusan akhirat kok tidak faham? Apakah kita kurang iman kepada hari akhir? Buat kamar AC di alam barzahmu sana. Buat payung yang paling sejuk nanti di mana, di padang mahsyar. Allah. Sab'adun yudhillu wa yawma la dhilla illa dhillu. Infak yang tidak pernah diketahui orang. Terus. Nah ini orang sadar, orang faham. Cuman memang betul kata Imam Ghazali rahimahullah, karena orang itu diajak berandai-andai urusan dunia itu gampang faham. Tapi di saat berandai-andai urusan akhirat itu susah. Seperti urusan nasihat, Imam Ghazali mengatakan, memang orang kalau sudah ngomong, kata Imam Haddad juga, di saat bicara tentang kejelekan, kalau kejelekan lahir orang cepat faham, tapi kejelekan batin enggak faham. Contoh saja, memang kita sering kalau urusan dunia cepat paham. Jadi, urusan lahir, urusan dunia paham, urusan akhirat tidak paham. Kalau ada orang nasihati kita. Misalnya kita mau kecebur sumur, atau ada kalajengking di leher kita. Kalajengking itu menyengat. Atau ada kereta api, kita lagi asik-asik dengan tidak tahu dengar apa kan. Tiba-tiba ada orang dorong kita, Pak, minggir, ada kereta api. Hampir ketabrak kita. Padahal nyuruhnya kita dengan kasar, sambil dorong lagi, wah kita terjungkir lagi. Apakah kita masih ngomong, kurang ajar kamu ya, dorong-dorong saya, mentak-mentak saya, apa masih gitu? Ya tidak, kita tahu kita diselamatkan dari terjangan kereta api. Urusan dunia paham. Sama sebetulnya kalau ada orang ibu, Mbak, jangan mabuk, haram, plek, dosa. Mestinya ngerti dia. Urusan akhirat ternyata orang tidak mudah faham, tapi urusan dunia gampang faham. Ini bermasalahan kita. Sama urusan masalah aibnya dirinya sendiri dan sebagainya. Kalau urusan akhirat kadang-kadang orang susah. Ya kayak ini tadi, Urusan dunia, lihat kalau kita gambarkan urusan di dunia begitu mudahnya ya. Kaya raya, masa tua, enggak boleh makan ini, enggak boleh itu. Aduh, yang enggak enak. Enggak enak. Begitu juga di akhirat nanti, jangan sampai harta kita yang melimpah ruah ini ternyata tidak kita ketemukan di dunia, di akhirat nanti. Maka ayo berbuat hari ini. Digugah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lihat masjid yang ada di kiri kananmu. Kita tidak mengajak harus ke Al-Bahjah, tidak. Kita ingin menyajak sadar saja kepada semuanya. Kepada Al-Bahjah, apa sih Al-Bahjah? Banyak di sana program-program kebaikan yang telah dirintis oleh para guru-guru besar, guru-guru mulia, di mana-mana. Al-Bahjah hanya salah satu daripada wadah untuk kita berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bagaimana hati kita hidup untuk berjuang. Dimanapun kita berada, lihat. Dan harus kita berjuang, kita ingatkan, berjuang dan berjuang. Jangan sampai kita dikagetkan oleh malaikat Israel, lalu dunia yang banyak itu ternyata hanya kita tinggal. Di alam barzah hanya nyesel, tak hanya melihat. Kelihatan dunianya itu semuanya. Kelihatan pabriknya, kelihatan mobilnya dan sebagainya. Masya Allah. Tidak berguna untuk dirinya. Dia hanya melihat, oh tanahku berhektar-hektar di sana. Coba saya wakafkan untuk pondok, kan nyampe pahalanya kepadaku. Oh, begitu tak di alam barzah. Dan dia menangis disiksa, menangis tersiksa dan nyesal. Ibu lagi pergi ke tempat yang jauh. Di situ hanya 2 minggu tak. Kangen dengan makanan-makanan. Ya Allah, coba tak bawa. Kemarin tak bawa. Kenapa itu? Saya ribut sama bapak. Apa ini sudah suruh bawa? Katanya enggak, di sini ada. Ternyata enggak ada. Ribut urusan makanan. Sehingga ada orang pergi kadang bawa segala macam bantal, bawa ini. Kenapa? Karena apa? Merasa bahwa dia perlu itu semuanya, perlu bekal. Cuma jangan sampai kita sadar urusan dunia, tidak sadar urusan akhirat. Urusan akhirat dia harus bawa. Ada orang yang ingin menikmati dalam perjalanan, dia persiapan segala makanan, siapkan ini, kue, uang, ini, macam-macam. Bagaimana kita perjalanan yang panjang tidak punya persiapan? Baik, ini diajari kita oleh Imam Nawawi. Dengan riwayat dari Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya apa? Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar wa la bisyikki tamrah. Takutlah engkau dengan api neraka. Takut kepada api neraka. Matikan api neraka itu dengan sedekahmu. Sedekah tadfa'ul bala'a wa tudfi'u nar ghadabillah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sedekah itu akan menjadikan menolak bala dan akan menghentikan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah, berbuat baik. Sampai itakun nara, takutlah kau dengan api neraka, walabi syikita merotin, biarpun hanya sepenggal sebelah buah kurma. Artinya apa? Tidak boleh ada yang menyerah. Jangan sampai anda menyerah dengan kefakiran anda. Ada orang fakir lalu berkata, saya orang fakir, sehingga tidak pernah berpikir untuk bersedekah. Sampai dikatakan walabi syikita merotin, biarpun hanya sebelah, yang punyanya cuma kurma satu, separuh dimakan, separuh disedekahkan ke orang. Punyanya hanya 100 ribu, 100 rupiah, berikan. Jangan meremehkan. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad berkata, ada seorang ataitu Rasul, ada saat aku datang, ada seorang rombongan dari orang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, inna qaumun minal badiyati, kami orang dari kampung, ya Rasulullah. Wa'allimna, maka ajarkan kepada kami, syai'an yanfa'u nabihi, sesuatu yang bermanfaat untukku. Jadi ada orang serombongan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami orang kampung, orang desa, orang pegunungan. Kami datang ke sini untuk minta ilmu darimu, ya Rasulullah. Qala Nabi Muhammad, la takhirannal ma'rufa. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, syai'an. Walau antufriha, biarpun untuk engkau menuangkan dalwaka. Min dalwika, dari timbamu, min ina'il mustasqi. Kepada wadahnya orang yang minta minum. Artinya apa? Biarpun hanya bisa memberikan segelas minum air kepada seseorang. Mungkin anda punya persiapan di rumah. Kalau ada orang lewat ke sawah dan sebagainya. Ada orang ini. Kalau kelihatannya, Pak, ini ada air segelas nih, mangga. Biarpun segelas air. Sepotong kurma. Ini diajari cerdas. Jangan. Nah, ini bibit itu benih. Jangan sampai orang menyerah dengan kefakiran. Oh, saya fakir, enggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, enggak punya apa-apa. Oh, tidak. Sebab jiwa dermawan itu akan muncul Kalau jiwa dermawan kalau ada, maka akan muncul menjadi satu, akan hadir dalam satu perilaku lahir, biarpun hanya walau bisyikitam rotin, biarpun hanya dengan sepatak, sepotong buah kurma, termasuk dengan air saja. Dia enggak bisa apa-apa, ngasih makan enggak bisa, akan ngasih air dan seterusnya. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Jangan meremehkan kebaikan sesedikit apapun, sekecil apapun kebaikan, jangan sampai Anda remehkan. Kemudian di sisi lain, lihat, Nabi juga membuat wadah. Nabi tidak hanya sekedar mengajari orang sedekah-sedekahlah, akan tapi Nabi juga membuat wadah, menghadirkan wadah. Sesaat Nabi menyebut itu ada fakir miskin, sesaat itu ada ngaji jihad di jalan Allah. Saat itu adalah membina lillahi masjid dan bangun masjid. Maka Nabi ternyata tidak hanya ada sedekah-sedekah, harus diarahkan sedekah itu kayak apa tuh ya Rasulullah? Untuk apa saja sih? Nabi memberikan gambaran dalam bahasa kalau kita orang nangkep ikan, masang jaring yang banyak. Nabi menceritakan ini, mana yang suka kau? Mana yang mudah untukmu? Maka di majelis mulia ini kami pun juga memasang jaring yang banyak. Kami pamerkan jaring itu. Ada jaring, kita bangun pondok pesantren di setiap kota target kita. Sekarang kita lagi bangun di Cirebon, Pusatkin kita bangun, di Wanasaba kita bangun, di Al-Bahjah 2 bangun, Al-Bahjah 3 Tulungagung juga bangun, Al-Bahjah 4 yang ada di Pontianak sekarang juga penyempurnaan, di Majalengka, di Indramayu juga ada. Stasiun radio ini jaring. Yang tertarik minat untuk masuk jaring ini, masuk jaring ini. Kita tawarkan, pamerkan. Dengan jumlah yang gede-gede boleh. Kemudian kita ajak program-program yang lainnya. Apa saja semampu Anda. Ada sekolah yang akan kita bangun, ada media-media radio. Di mana-mana kita buat media radio. Kita buat. Ada nanti ada infak center, itu sengaja kita buka untuk semuanya. Dan sengaja kita tidak masuk ke rumahnya orang-orang, biar semuanya kalau sedekah itu nyantai. Datang ke tempat ini ada infak, dan nanti ada manajemennya, ada yang ngatur semuanya. Jadi akan diarahkan yang jelas harta-harta uang-uang itu semuanya. Zakat sendiri jangan dimasukkan infak di sini. Zakat urusannya orang fakir nanti. Memang kita membuka infak apa kotak amal untuk zakat, tapi ini akan diarahkan kepada yang berhak, bukan untuk bangun pondok, bukan untuk dimakan oleh anak-anak. Itu zakat. Zakat. Tapi ini infak. Makanya infak kita bagi dua. Kita banyak mewajar. Kita selalu bicara dengan teman-teman, buka jaring sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada satu orang tidak masuk dalam kemuliaan ini. Biarpun hanya dengan sepotong kurma. Ayo semuanya, yang kaya mungkin dengan kayaannya, tapi ada sebagian yang seperti kita ceritakan, ada orang membawa pengikat gede aja, uang receh seribuan sampai berat, itu dia ingin masuk surga dengan kepincangannya. Itu tidak boleh oleh menyerah dengan kepincangannya. Anda tidak mampu, jangan mengatakan saya tidak mampu. Anda akan mampu semampu Anda. Allah tidak memaksa di atas kemampuan kita. Jangan kalah dengan seorang kaki yang kakinya pincang di hadapan Nabi. Nabi menyeru, ayo perang, perang di jalan Allah. Datang orang-orang pemuda yang keker-keker, perang. Dan diizinkan Nabi, tiba-tiba ada satu orang yang pincang. Nabi mengatakan, oh untuk kamu tidak usah perang saja. Aku maafkan, dimaafkan kau, karena kamu pincang. Maksudnya ya karena kamu fakir, gak usah mikir pondok, gitu loh. Gak usah mikir perjuangan, gak usah mikir buatan radio, karena kamu fakir. Karena kafir tidak punya duit. Tapi orang pincang itu mengatakan, kenapa ya Rasulullah, apa karena pincangku? Iya, karena kamu pincang, kamu dimaafkan. Kalau bahasa sekarang, iya karena saya fakir, karena kamu fakir, makanya sudahlah, kau tidak usah mikir-mikir. Sudah. Tapi orang pincang tadi berkata, wallahi ya Rasulullah, atau annal jannata bi'urjati hadhi, ya Allah, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini. Maksudnya, biarpun saya fakir juga ingin masuk surga dengan berawan, saya akan berusaha untuk semampu. Maka muncullah fatwa-fatwa Nabi, walau bisi kita merotin, biar hanya sepotong kurma, dan seterusnya. Biarpun apa-apa yang kita miliki. Maka kita membuat wadah, termasuk jaring yang terakhir ini akan kami informasikan hari ini. Jaring yang terasa yang kita tebar, agar tidak ada yang tertinggal. Apalagi yang pernah mendengar suara ini, yang kenal dengan kita, mereka punya andil. Dan kita di sini ada manajemennya. Duit, ada yang ngatur. Tidak masuk kepada Ustadz ABC, ada yang ngontrol semuanya. Uang masuk berapa dan sebagainya. Dan manajemennya jelas, nanti bukan masuk ke sakunya kiai atau istrinya kiai atau Anda, tidak ada semuanya. Maka ini ada manajemen yang jelas, dan ini adalah pendidikan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Harus ada aturan, harus ada manajemennya. Bukan pondok dibangun begitu saja, ada aturannya. Dan ada yang kontrol keuangannya dan sebagainya. Maka jaring terakhir yang kita buka, kebetulan pas babnya adalah bab infak. Maka jaring terakhir yang kami buka, selain daripada orang yang sudah masuk jaring. Ada orang yang sudah masuk jaring yang sudah kita tebar, ada donatur yang membangun sekolahan, ada yang membuatkan radio segala macam, itu alhamdulillah jaring kita tebar. Tapi sekarang kita tebar jaring baru lebih gede lagi. biar semua ikan kena, termasuk yang sudah menyumbang yang gede tadi itu bakal masuk di sini. Apa itu? Ini adalah ide baru yang disampaikan oleh beberapa sahabat, adalah ide untuk berinfak dengan sedikit tamroh dengan sepotong kurma, tapi bentuk belum bukan kurma, di sini jarang kurma. Sudahlah barang yang menurut Anda tidak berharga, yaitu barang rongsok. Karena kemudian ada orang yang ngerti bagaimana mengatur barang rongsok, sebab hampir semua rumah orang ada barang rongsok. Kipas rongsok, ini rongsok, dan sebagainya. Kemudian diatur manajemennya, jika masih bisa dipakai akan digunakan untuk pondok, mungkin ada AC rongsok, mobil rongsok, segala macam. Ini mobil rongsok, karena salah satu orang yang sudah membuat ini sampai mendapatkan mobil rongsok, 40-50 mobil rongsok. Dan itu ada nilainya. Maka sekarang kita buka dan nanti ada nomor teleponnya. Mana nomor teleponnya? Jangan terlambat, mau diminta, ini pintar Masya Allah. Baik, ada nanti ada barang rongsok ini akan dijemput di rumahnya. Untung-untung Anda bisa membawa, nanti setiap kota ada posnya, ada gudang, ada lahan, dan ini kami menghimbau semua pesantren kalau bisa menggerakkan ini, bisa untuk menjadi masukan pesantren. Sebab kalau orang kadang membantu duit karena masih punya kebutuhan di rumahnya, tapi kalau sudah magicom rusak ini mau dibetulin, nunggu tukangnya, mau tidak juga dimakan rayap, akhirnya mudah bersedekah. Ini adalah bagus ini. Jadi kami ingin insya Allah kalau sini sudah berhasil dari Al-Bahjah ini, akan kita seru pondok-pondok, nanti pondok bisa mandiri dengan ini. Dan ternyata mandirinya pondok ini adalah bantuan rongsok. Tapi yang sudah biasa bangun, yang biasa nyumbang yang benar, jangan berubah jadi rongsok, turun pangkat nanti. Wah ini lumayan nih Bu ya, ini ngajar rongsok, kemarin ada yang mau barang bagus, rongsok aja deh. Oh bukan gitu, ini yang sikit tamroh tadi, yang datang dalam kepincangan tadi. Jadi rongsok nanti, dan ini rongsok, bukan kita jual ke tukang rongsok lagi. Kita bukan jualan rongsok, akan tapi memang ada orang yang ngatur, ada pengolahan plastiknya, jadikan pabrik apa, ada pabrik plastik segala macam ini yang bisa dipakai pondok. Jadi ini dimanfaatkan bukan sekedar kita ngumpulin rongsok, kita jual, beda. Ini ada pengaturannya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini, ada bagian masing-masing yang bisa dibenahi nanti. Bahkan mungkin kalau ada pondok yang butuh, kita bisa ngasih malahan. Punya rongsok semua di rumahnya kan? Dan semoga ini mendengar semuanya, lalu ini ide ini didengar oleh pondok-pondok, lalu pondok mengadakan yang semacam ini. Dan bagi pondok yang mendengar suara ini, kalau bisa ngumpulkan rosok tapi bingung cara pengaturannya, nanti akan kita kirim tim untuk membenahi. Supaya tidak dibohongi orang lain, rongsok mahal dibeli murah oleh orang. Kita tidak jualan rongsok, tidak. Tapi kita akan mengolah rongsok semaksimal mungkin karena ini adalah amanat. Kalau rongsoknya bisa dipakai, misalnya ada mobil baru tapi dirongsokkan, boleh dipakai pondok. Ya mungkin, subhanallah. Saking kita waktunya sama Buya nih, saya punya rongsok 5, apa itu mobil? Alhamdulillah ini antar jemput, tahun depan ini butuh 5 mobil antar jemput ini. Ini tahun depan ini kita membutuhkan 6 mobil antar jemput. Ada orang punya rongsokan mobil 6, mobil baru, rongsok semua. Ada nanti mohon, dan yang tidak bisa mengambil langsung. Dan tolong mohon ini amanat dari Anda. Sebab kita akan mengatur manajemen yang amanat. Kalau sudah Anda memberitahu kepada panitia kok tidak dijemput dalam sehari dua hari, tolong lapor ke kami. Akan dirotan panitianya. Karena orang berbuat baik tidak segera disambut. Biarpun hanya untuk mengambil pasti kresek. Gudang Anda akan dibersihkan sambil dibantu dibersihkan. Kata siapkan mobil untuk ini semuanya. Saya tertarik dengan ide ini karena apa? Banyak orang yang mungkin berpikir untuk sedekah tapi belum bisa, tapi di rumahnya banyak barang rongsok. Ya, di rumahnya rongsok, kipas rongsok, kulkas rongsok, ini rongsok banyak. Dan kita pun juga mikir, pondok ini banyak barang rongsok, kita pun bingung menggunakannya. Alhamdulillah ada ilmu baru ini, maka akan digabungkan ini semuanya. Dan kita setiap kota ada tempat gudangnya. Bukan kota, Cirebon saja ada beberapa titik. Supaya tidak jauh mengambilnya. Cuman yang kami takutkan apa? Semuanya mikir rongsoknya. Ini yang saya takut itu. Sehingga enggak yang benar-benar enggak mau dibaikkan, bukan. Ini hanya untuk membuat menyebar jaring siapapun. Ini menyebar jaring. Jadi nanti nomor teleponnya mohon dicatat 0812 2195 2234. Kami ulangi 0812 2195 2234 Yang kedua adalah itu atas nama Doni. Yang kedua adalah 0852. Nomor Pak Heri. 0852, saya ulangi. 0852. Nomor Pak Heri. Nomor Pak Heri. Nomor pribadi. 2361. 7932. 0852 2361 7932. Jadi kalau punya barang rosok di rumah, langsung telepon, gudangnya cepat bersih nanti. Nah, kalau ternyata dalam sehari dua hari kok nggak datang, telepon nih nomor berikutnya nih. Yang kedua 0852 namanya Arif. Yang kedua 0852 2361 7932 atas nama Arif. Jika ternyata tim ini tidak segera menyambut, nah ini dikontrol juga timnya, Anda bisa lapor nomor Al-Bahjah mana saja. Karena kita tolong menolong, biarpun barang yang Anda infakkan tidak berharga, tetap insya Allah kami dapat pahala nanti. Sebab setiap Pak capek ada gantinya. Mungkin waktu datang ke rumah Anda dihitung sama tukang rongsok, nggak ada nilainya. Tapi kan ada capek, Allah akan ganti yang lainnya nanti. Ada orang ngasih baru, bukan rongsok lagi nanti. Jadi pada tim nggak usah ragu. Pokoknya orang manggil langsung datang, jangan ditunda. Lah kalau ternyata dari tim ini kok tidak segera datang, tolong nih catat nomor telepon selanjutnya. Ini ya. Jadi karena kita harus merapikan semuanya. 0813 163 6 berapa? 64 999. Kami ulangi 0813 16366 4999. Jadi mohon ini, jadi barang infak Anda adalah apa? Barang rongsok Anda jadi barang jariah. Ingat supaya Anda yakin di sini bukan dirongsokin, akan tapi akan dikemas secara yang masih bisa dipakai dan seterusnya. Dan semua untuk pengembangan pondok dan sebagainya. Dan ini ide ini waktu disampaikan kepada seseorang, kami ternyuh, masya Allah. Semua orang punya rongsok, kadang bingung membuangnya kemana. Kadang-kadang orang kan, mohon maaf, ada tingkat kepelitan macam-macam ya. Sehingga mau dibuang sayang, mau dibetulin belum punya tukang yang bisa, akhirnya mondar-mandir, keluarin, balik lagi, keluarin, sampai rusak. Belum lagi nanti diinjek-injek sama dimain anak-anaknya. Dan seterusnya, maka dengan ini adalah ide yang cemerlang ini. Dan insya Allah semoga ini didengar oleh semuanya, sehingga nanti kiai-kiai, para masyayikh, para habaib yang punya jamaah ini bisa yang semacam. Dan ini tidak rendah, tidak hina. Justru agar kita tidak membazir di rumah kita. Dan kita tidak merengek minta ke rumah-rumah. Baik. Dan juga ada nomor lain lagi ya. Saya tambah nomor lagi untuk kontrol ya. Kalau ternyata dua tadi, dua orang yang pertama tadi, ini termasuk tim inti dalam barang bekas ini. Kalau ternyata tidak, Anda bisa menghubungi di 0823 21 92 1313. Kami ulangi nama Romli. 0823 21 92 1313. Adapun tadi yang pertama Bapak Heri itu manajemen kita. Baik. Ini saja insya Allah bisa kami sampaikan dan semoga ini menggugah semuanya. Dimanapun Anda berada. Biarpun di Jawa Timur nanti akan punya gudang di Jawa Timur, di Sumatera, di Singapura. Yang penting Anda bicara dulu, nanti akan dikomunikasikan. Dan semua bergabunglah untuk menjadi tim. Tidak sampai di sini, nanti akan buka lapangan kerjaan yang banyak sekali yang ingin bekerja dan seterusnya. Ini adalah wibawa. Kita tidak merengek, tidak minta kepada asal orang, akan tapi kita akan memanfaatkan saudara-saudara kita terlebih dahulu. Kita tidak akan keliling kemana-mana. Akan tapi saudara kita yang ini sudah dekat ini, sahabat-sahabat kita ini diajak berbuat baik. Apapun, rongsok segede apapun. Kita akan terima dan insya Allah akan diambil. Termasuk bongkaran tanah. Misalnya apa? Buya ini ada, saya punya gedung megah ini mau dikosongin, ini rongsoknya. Untuk urukan kita, bahwa untuk urukan, jangan khawatir. Semuanya akan diambil, berangkal segala macam, pokoknya sampaikan nanti akan diambil. Dan mohon ini disampaikan ke yang lainnya, ketahuilah. Yang menyampaikan kebaikan untuk orang lain akan mendapatkan pahala yang sama insyaallah, bahkan lebih lagi. Ini saja, ini jaring yang kita tebar akhir-akhir ini. Ya Allah, insyaallah banyak ikan yang masuk. Dan ini juga memanfaatkan agar barang kita tidak mubadir di rumah kita. Dan nanti akan Anda lihat, biarpun kulkas rusak, memang kelihatan nanti. Kelihatan di akhirat jadi benar. Tapi kulkas yang baru kelihatan nyala-nyala benar nanti. Ya insyaallah ya, semuanya akan sesuai dengan keikhlasan kita. Biarpun sekecil apapun akan kita lihat dengan nyala-nyala. Tadi guyon nanti, nyala benar semuanya. Jadi baru semuanya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Syukur kita kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirba amin. Baik para hadirin, para hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Namun kami juga nanti akan menghadirkan pertanyaan melalui media Facebook. Nah juga bagi Anda pemirsa Al-Baja TV yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Bu Yahya, Anda bisa menghubungi nomor telepon yakni di 0302328308929 dengan memberikan password Al-Baja TV Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kami berikan kesempatan pertama bagi jamaah yang hadir di sini, dari jamaah ibu-ibu satu dan jamaah bapak-bapak satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Silakan. Silakan langsung aja waktu. Bismillah. Ayo silakan, silakan langsung. Langsung. Langsung, langsung, langsung. Bismillah. Karena waktu kita langsung aja, langsung aja. Langsung aja, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Buya, kepada Buya Yahya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati. Yang saya ingin tanyakan ini Buya. Tadi mendengar yang disampaikan oleh Buya bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang sudah diinfakkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang saya tanyakan, mohon dijelaskan bagaimana kaidahnya ataupun pengaturannya jika misalnya saya punya uang, kemudian supaya antara pembagian istilahnya persiapan untuk masa depan anak dan untuk biar bisa berinfak itu bagaimana Bu ya, supaya baik iya ya, istilahnya persiapan untuk masa depan anak dan supaya yang bisa saya baik iya itu bagaimana Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen yang bisa kita serahkan untuk infak dari harta kita? Semisal untuk orang tua, kalau memang mau diinfakkan 100% apakah boleh? Kalau misalkan masih baru bekerja, apakah boleh hanya berinfak sekitar 20% atau 10%? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus, khususnya ini dua-duanya pertanyaan yang menarik. Yang pertama adalah supaya kita lengah. Ada sebagian tertipu di saat mendengar suara infak, infak, infak, lalu mereka berinfak sampai anaknya nyungsep. Haram dia. Maka harus ada keseimbangan. Pertanyaan yang bagus sekali. Jangan sampai kita hanya memikirkan infak dan sedekah, akan tapi ternyata di dalam rumahnya pun ada kekurangan, ya. Kalau Anda mungkin bisa bersabar dengan lapar, tapi istri Anda belum tentu sabar dengan lapar, belum tentu anak Anda sabar dengan lapar. Rumah kita bukan seperti rumahnya Rasulullah. Rumah kita bukan seperti rumahnya Nabi, yang di saat Nabi lapar pun istri beliau siap lapar. Dan rumah kita bukan rumah Nabi, yang cucu Nabi Sayyidina Hasan Husain yang kecil pun siap untuk lapar. Sehingga memberikan pada orang lain dalam keadaan di rumah tidak ada, mereka berani. Karena mereka orang-orang pilihan. Tapi anak kita yang saat masih ingin makan senang, makan enak, istri kita pun demikian, dan seterusnya. Maka kita harus perhatikan. Jangan sampai kita langsung, wah habis, begitu. Cuman ada keseimbangan. Jangan sampai hanya berpikir untuk anak-anak. Dan yakini bahwasanya sedekah, infak, nafkah yang Anda berikan kepada anak istri yang wajar itu lebih gede pahalanya daripada sedekah di jalan Allah. Sesuap nasi, satu piring nasi yang Anda berikan pada istri, baju untuk menutup aurat dan untuk anak-anak dan istri, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Suatu ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta ini, antara saya gunakan untuk berjihad di jalan Allah, atau aku berikan kepada fakir miskin, atau berikan kepada anak-anakku, dijawab oleh Rasulullah, apa yang kau berikan kepada istrimu itu lebih bagus. Apa yang kau berikan kepada keluargamu lebih bagus. Jadi yang kami serukan tadi setelah di rumah ditata. Cuman menatanya jangan natanya orang yang muluk. Jadi karena anak saya belum punya tabungan 2 miliar, jadi mohon maaf ya, saya belum bisa sedekah. Wah, ini kikir. Sekiranya cukup, setelah rajanya. Dan ini adalah sebetulnya keyakinan itu yang menjadikan dia itu menata dengan benar. Keyakinan akhirat dan keyakinan anak adalah amanat. Anak adalah amanat, tapi yakin kita akhirat. Anakku amanatku, maka harus aku sempurnakan dia. Tugasku untuk mendidik anak, mencukupi anak. Tapi keyakinan kepada akhirat lebih kuat lagi. Sehingga jangan sampai orang bincang. Semuanya hanya untuk anak, anak, anak, anak, anak, anak. Padahal sudah kaya, punya ini, tidak pernah dia berinfak. Tidak pernah dia bersedekah. Agar tapi harus ada keseimbangan. Kemudian berapa persen pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada anak? Anak secukupnya. Jika butuh makan, untuk makan. Jangan sampai kita sedekah, anak kita kelaparan, kehabisan. Jangan. Baju, sekolah wajar saja. Sekolah wajar. Sekolah wajar, jangan sampai kita memaksakan sekolah yang sampai kita tidak bisa infak dan sedekah. Kadang kita itu menuruti gaya hidupnya orang lain. Sekolah harus bayar mahal, ratusan juta, puluhan juta. Sementara dia gajinya pas-pasan, mau kemana? Oh, mau bangga dok. Pengen duduk sama ibu-ibu yang kaya itu, biarpun dia fakir. Sebab ibunya anak ibu kaya, anaknya di sekolah kaya. Dipikir kalau dia orang melarat, nyekolahkan anak-anak di tempat yang kaya, dia langsung bisa jadi kaya. Obrolnya sama ibu-ibu pergi ke Singapura, ke Jepang, ke ini semuanya. Dianya kemana? Ya sekedar cerita, seneng kumpul sama orang kaya. Sebenarnya adalah kesombongan di dalam hatinya. Dan wanita kayak begitu atau bapak yang kayak gitu, itu paling bahaya kalau jadi orang kaya. Paling sombong, luar biasa itu. Seneng duduk dengan rombongan orang-orang kaya. Sekolahkan anaknya di tempatnya orang kaya dengan memaksa. Ada suatu ketika ada orang datang, oh, gajinya itu pas-pasan. Oh, dia ngutang, kesini pun minta bantuan. Saya tanya anaknya sekolah di mana? Di sini, Bu, ya Allah. Saya punya anak pun tidak sampai sekolah di tempat seperti itu. Berapa sebulan? Tidak tahu, 1 juta berapa gitu. Sebulan 1 juta berapa? Kayaknya ini ada yang perlu dibenahi ini. Di bagian cara berpikirnya itu. Nah, ini ada orang kayak begitu. Agak tapi wajar saja. Anda memberikan nafkah kepada Anda secara wajar, istri secara wajar, senangkan secara wajar, dan berinfaklah dengan maksimal. Lalu berapa persen? Enggak ada hitungan persennya. Setelah zakat, kalau zakat ada aturannya. Ini sedekah. Setelah kita bayar zakat, bukan berapa persen, akan tapi apa yang dibutuhkan orang tua kita. Orang tua kita butuh makan, kita siapkan untuk makan beliau. Obat kita siapkan. Pegangan kita siapkan. Uang misalnya pegangan. Anak kita pun demikian, tidak ada hitungan persennya. Kebutuhan mereka kita penuhi. Adapun sedekah keluar juga tidak ada hitungannya. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Jadi harus ada keseimbangan. Cuman kalau kita bicara tentang rongsok ini kayaknya lebih mudah. Anak kita tidak makan rongsok juga. Dipakai juga enggak, dikasihin ibu juga enggak pantas ya. Dijual pun ternyata harganya tidak ada, tapi setelah ini masuk sedekah insyaallah. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Mohon jangan sampai ada di antara kita sadar infak, ternyata setelah itu menjadikan anaknya sengsara. Pernah, makanya kalau ada orang infak banyak-banyak, jika orang itu baru kita kenal, biasanya kita langsung tanya. Ada suatu ketika ada orang infak tanah dan sebagainya. nilainya besar. Setelah masuk ke rumahnya, ternyata rumahnya adalah rumah yang biasa saja. Kita kaget, jangan-jangan dia berbuat dolim kepada anak-anaknya. Setelah kita tanya, anak-anaknya dan keluarganya ternyata semuanya sepakat malah mendukung sebaik-baik anak itu. Padahal kalau dipikir dijual dibagi anak-anaknya lumayan enggak? Anaknya cuma 4 atau 3 dapat 200 juta, 200 juta kan lumayan. Ternyata anaknya dengan sukarela itu anak soleh. Bahkan anaknya yang mendukung. Sehingga kami kaget betul. Karena ada uang nilai sebesar itu atau tanah senilai sebesar itu. Kalau diinfakkan, kalau ternyata rumahnya pas-pasan, maka jangan-jangan berbuat dolim hanya hawa nafsu. Hanya pengen sanjungan dari manusia, ternyata tidak, anaknya justru yang mendorong, anaknya yang menyuruh. Maka bersyukurlah jika punya anak semacam ini. Tapi kadang itu istri yang suka gandoli, makanya ada cerita ya, cerita si istri. Jadi ya istri yang soleha, istri biasanya menghalangi dan sebagainya. Jadi orang itu kalau mau bersedekah itu biasanya ada di, apa namanya, orang bapak ibu kalau mau sedekah itu biasanya dihalangi oleh 70 setan. Seorang ustadz langsung ngomong, saya akan lawan 70 setan. Sehingga pulang ke rumah langsung dia ingin sedekah, bawa gandum. Mau sedekah, bawa fakir miskin. Saat mau keluar bawa gandum, kelihatan istrinya. Mau dibawa ke mana abah? Ini mau sedekah. Sudahlah abah, enggak usah kita banyak kebutuhan, gini. Sampai sudah, ini penting sedekah. Sampai tumpah. Akhirnya ketemu sama jamaah santrinya. Gimana kiai, sudah bisa ngelawan 7 setan? Oh, 70 setan beres, tapi dengan ibunya setan saya enggak bisa kalah. Ibunya setan itu suka ngalang-ngaling itu, banyak masa depan anak segala macam, tetet. Ya ini, tapi ini solehah semuanya, ini bukan ibunya setan ini. Ibunya setan mah di sana ini. Ini suka menghalangi ini ibunya setan itu memang. Luar biasa nih. Ini mau sedekah ini abang, kita kan punya masa depan bang. Ini belum beres, ini rumah belum beres. Rumah ada waktunya nanti. Nggak ada ibunya setan. Tapi kalau ada orang ngaku ibunya setan didoain beres nanti. Angkat tangan ibunya setan. 70 setan menenteng sama ibunya setan kalah ustadznya. Enggak jadi sedekah, tumpah gantungnya. Baik, subhanallah. Nah, ini jangan sampai ada seorang istri menghalangi suaminya untuk berbuat baik atau sebaliknya. Dan memang ada sebagian dari para bapak yang bersedekah tidak mau ngasih tahu istrinya. Kenapa? Aduh, istri saya bu ya. Saya sedekah selalu menghalangi saya, masya Allah. Nasib itu, istrinya itu kasihan. Akan tapi kami sangat terharu jika sudah kompak mereka. Bahkan lihat, kalau suaminya suatu mau nyumbang tidak banyak sih menurut dia, karena dia mungkin orang cukup. Mungkin berapa? 100. Kata istrinya, cuman 100 apa enggak kurang? 100 juta. Lu istrinya ngomong apa enggak kurang? Kebutuhannya lebih besar. Wah ini sih solehah bener. Kalau ibunya setan, kok 100? Kurangi deh 10. Kira 10 juta aja deh. Sudah banyak tuh. Yang lain kan sudah nyumbang banyak. Buya kan kawannya banyak. Wah ini hebat nih lesannya nih. Lesan ibunya setan. Lihat Buya kenalannya kan orang banyak, lihat ngalir terus. Sudahlah abang, gak usah bantu pun tetap berjalan al-bahjah. Oh iya memang ceramah pinter, ibunya setan. Di sini dia selalu baik semua, gak ada ibunya setan. Insya Allah. Bapak sudah dipangkas, gak ada ibunya setan di rumah. Tinggal besok buahnya kayak apa. Kalau ternyata gak ada suaranya berarti ibunya setan banyak di rumah. Baik insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menyelamatkan harta kita semuanya. Diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Baik Buya, kami akan bacakan pertanyaan melalui layanan Facebook. Ada sahabat kita Ahmad Toyib dari Kota Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di desa kami banyak orang jadi TKI ilegal di Malaysia. Di desa kami banyak orang yang jadi TKI ilegal di Malaysia. TKI? Iya. Baik. Yang dipertanyakan, bagaimana hukumnya TKI ilegal tersebut yang bekerja di Malaysia? Kalau dapat uang, apakah uangnya halal atau tidak? Begitu Bu ya, bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjadi pegawai ilegal itu, dia melanggar undang-undang pemerintah. Dan undang-undang negara selagi untuk kemaslahatan manusia wajib kita patuhi. Sebab biasanya ini ada hubungannya dengan penjagaan dan seterusnya. Tapi kalau ilegal itu, tidak ada tanggung jawab di sana. Kan biasanya dari pihak negara kalau ada yang sakit akan dijamin, akan ini dan sebagainya. Kalau ada apa-apa nanti dilacak di mana rumahnya. Maka bermaksiat dengan cara ilegal itu. Maksiat dia melanggar undang-undang pemerintah. Ingat, undang-undang pemerintah wajib kita patuhi selagi tidak untuk kemaksiatan. Undang-undang pemerintah wajib kita patuhi selagi tidak untuk kemaksiatan. Lampu merah itu, lihat biasa lampu merah. Itu kan undang-undangnya Pak Polisi dan lalu lintas. Tapi ini ada maslahatnya atau tidak? Ada, maka Anda haram melanggar. Kalau sampai nabrak dosa. Bisa jangan main-main, jangan biasain kosong-kosong lep gitu sudahlah. Patuh, biasa patuh itu. Sebab kebiasaan, mohon maaf, hari ini kosong lap-lap, besok jadi kebiasaan, akhirnya gak sabaran menjadi. Sebab kebiasaan, coba ada orang kebiasaan, pernah ya melihat orang kebiasaan? Gak bisa, tetap saja, kemudian bisa biasa. Maka membiasakan yang baik itu penting, jangan sekalah dengan negeri kafir. Kita waktu pergi ke Hong Kong, orang jalan saja ada lampu merah, pusing saya waktu itu. Lampu merah, ngapain berhenti? Oh ada lampu merah bu ya, jalan ada lampu merahnya, gimana ini? Padahal gak ada mobil, nyebrang pun awas, jangan nyebrang. Disiplin itu penting. Orang Islam itu paling disiplin seharusnya, bukan orang kafir. Masalah buru-buru dan tidak buru-buru ini semuanya kalau dibikin buru-buru, jadi bikin buru-buru. Kalau agar tidak buru-buru, berangkat ngajinya agak awal, jangan tentang ustadz saja, terobos saja. Oh, ustadz, lah kenapa terlambat nih mau pengajian? Oh, enggak ustadz, antum yang salah ya ustadz, kenapa berangkatnya terlambat? Jadi tolong dipatuhi, jadi itu adalah maksiat karena melanggar pemerintah. Jadi ulil amri, pemerintah wajib dipatuhi dalam hal-hal kemaslahatan untuk umat, tidak boleh dilanggar. Tapi kalau dalam kemaksiatan tidak boleh dipatuhi. Kalau ngajari maksiat tidak boleh dipatuhi. Tapi kalau kemaslahatan wajib dipatuhi. Adapun setelah itu bagaimana gajinya? Ada dia maksiat di saat masuk saja. Asalkan dia kerja benar, tidak meninggalkan sholat. Dengan majikannya adalah benar. Gajinya adalah halal. Tinggal dia tobat untuk kemaksiatan dengan ulil amri ini. Itu saja. Baik, selanjutnya. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah Buya, untuk berikutnya kita berikan kesempatan bagi pemirsa Al-Baca TV di rumah yang mau bertanya langsung pada Buya, kami persilakan. Baik, bagi pemirsa, pemirsa Al-Baca TV di rumah. Baik Buya, mungkin jika tidak ada disampaikan ke jamaah. Oh iya. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Yuni dari Taiwan, Mas. Mohon Ibu Yuni dari Taiwan. Ibu, mohon maaf untuk ya. Passwordnya gimana Ibu? Mohon disebutkan passwordnya. Al-Fajah Siti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ali. Ya, Ibu ya, ada Ibu Yuni dari Taiwan Bu ya mau bertanya. Ibu silakan untuk pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Bu ya. Kepada Ustadz Buya yang saya hormati, pertanyaan saya demikian. Apakah seorang ibu yang memutuskan ASI untuk anaknya di bawah umur 1 tahun dengan alasan pergi untuk bekerja, apakah seorang ibu berdosa? Begitu pertanyaan saya. Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, untuk pertanyaan Ibu Yuni dari Taiwan, yang dipertanyakan adalah Buya bagaimana hukumnya memutuskan ASI ya dengan alasan ibunya bekerja Buya. Kesimpulan kayak gitu Buya. Baik, masyaallah. Kemarin kita bahas bahwasanya seorang wanita berhak untuk menolak menyusui anaknya. Bagi seorang bapak wajib mencarikan siapa yang bisa menyusui, biarpun harus menyewa dan membayar. Seorang istri berhak untuk menolak menyusui anaknya. Cuman kami sampaikan, serigala saja masih menyusui anaknya, maka masa seorang ibu tidak mau menyusui anaknya demi kesehatan masa depan anaknya. Adapun kalau terpaksa seorang istri harus bekerja, ini permasalahannya harus dibahas di rumah tangga. Suaminya di mana dulu? Ya. Dalam waktu sebentar saja, apakah tidak bisa suaminya bertahan untuk menyempurnakan? Sebab nilainya ASI itu mahal. Daripada ibu bekerja, misalnya, untuk beli ASI, ASI itu mahal, apa susu? Susu itu kan mahal juga. Jadi kadang-kadang gajinya itu untuk beli susunya enggak cukup. Sebab sangat mahal pemberian Allah itu. Jadi cuman wanita jika tanpa ada darurat kemudian memutus ASI-nya itu dikhawatirkan dia termasuk orang yang enggak punya nurani batin yang baik. Terus sudah yakin bahwasanya nanti bakal ada yang menyusui. Jangan sampai anak diganti dengan susu buatan. Dan ini perlu dokter itu jujur. Dokter klinik bersalin itu kadang-kadang ada tempelannya. Ini bisa nyamai susu ASI bohong itu. Jangan bohong ya Pak dokter dan Bu dokter itu. Ada kan biasanya apa tulisan-tulisan bisa ini bisa menggantikan susu ASI, dari mana itu? Coba dia ada sendiri yang ngerti kalau itu bohong. Enggak ada yang bisa menggantikan ASI seorang ibu. Tidak 20%, tidak 30%. Tidak bisa menggantikan sama sekali. Kemudian masalah karakter, masalah segala macam itu dalam ASI seorang ibu. Maka tetap kami himbau kepada siapa untuk bisa menyusui anaknya. Dalam waktu yang kalau secara kedokteran itu jangan sampai kurang dari 9 bulan atau 7 bulan karena untuk kekebalan itu. Paling tidak sampai nanti usia 2 tahun, haulaini, 2 tahun. Ini hendaknya kita bisa menyusui anak. Jadi itu lebih kesehatan anak-anak kita. Kalau akan tapi jika ada orang karena darurat harus dia meninggalkan menyusui anaknya, memang bukan kewajiban bagi seorang wanita. Tapi seorang suami wajib mencarikan. Cuman kami himbau wahai para istri, termasuk saudari-saudari kami yang di Taiwan dan Hong Kong, kami sungguh mencintai mereka. Kalau seandainya mereka datang kepada kami sebelum berangkat, akan kami katakan jangan pergi. Bekerjalah di negeri sendiri, bisa dekat dengan suami dan anak-anak. Akan tapi pun Anda sudah pergi, maka kami akan datang ke sana. Ini tanda cinta kami kepada Anda semuanya yang di Taiwan, adik-adik putri kami yang di Taiwan, di Hong Kong, di Korea, dan seterusnya. Bercita-citalah untuk segera kembali dekat dengan keluarga. Bahkan kadang mereka, banyak di antara mereka kita ajak berhayal sejenak. Berhayal misalnya, ayo bayangkan di saat pagi hari kamu yang membangunkan anakmu. Kemudian kamu bawa kamar mandi, kamu yang memandikannya. Kemudian setelah itu, lihat, kamu yang membedakinya, kamu menciumnya, kamu mengantarnya, apakah kamu tidak rindu? Semua mengatakan rindu, nangis mereka. Akan tapi karena kadang-kadang tuntutan ekonomi. Dan sebenarnya bukan tuntutan ekonomi, mohon maaf adik-adik kami yang ada di Taiwan, bukan tuntutan ekonomi, akan tapi hati kita yang sudah punya keinginan lebih dalam urusan dunia, itu menjadikan kita tersiksa. Ini, maka sebaiknya, ini barangkali dia harus pergi ke Taiwan, mungkin seperti itu ya. Kalau masih di Indonesia saja kan bisa sambil bekerja ya. Mungkin ada, ini sudah kontrak harus pergi ke Taiwan setelah melahirkan, sudah terlanjur daftar. Bagaimana kalau anak saya, Masya Allah, nurani, nurani, batin, batin, kasih sayang ada di mana? Anak, jangan sampai hati kita semakin keras hati kita dengan anak kita. Cuman wahai para ibu-ibu, kalau memang mendesak darurat, kita harus meninggalkan satu tempat, lalu anak kita harus pisah, karena satu hal yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya, maka yang demikian itu adalah boleh-boleh saja dan memang tidak wajib bagi seorang ibu menyusui. Tapi kasih sayang ibu ada di mana? Dan ini spesial nasihat untuk saudara adik-adik kami yang ada di Taiwan sana dan di Korea, di Hong Kong, atau di Kuwait sana. Bercita-citalah untuk segera kembali. Dan ketahuilah, mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan rezeki kami adalah dekat dengan keluarga kami. Anda berubah doanya. Jangan doa, ya Allah, semoga kontraknya tambah lagi, ya Allah. Bukan. Doa, ya Allah, jadikan ini adalah kontrak terakhir dan mudahkan rezeki kami di rumah kami, di keluarga kami. Suruh kami mencintai mereka. Kami tidak ingin ada mereka susah jauh dari anak dan seterusnya. Ya, ini saja insya Allah. Semoga kita bisa bertemu di Taiwan sana. Di Taiwan, Masya Allah, kita terharu melihat adik-adik kita. Pernah kita mengajarkan pengajian di depan mall mana gitu kita. Itu sampai Masya Allah beludak. Akhirnya menunjukkan kalau mereka adalah juga hamba-hamba Allah yang rindu kebaikan, rindu kemuliaan di depan stasiun. Stasiun besar begitu, sampai masuk-masuk. Ini banyak di Korea pun, di Jepang, di mana di Hong Kong pun demikian. Adik-adik putri kita di sana, Masya Allah, rindu kemuliaan, rindu kebaikan. Pada dasarnya mereka adalah orang baik pergi ke sana karena tuntutan ekonomi, akan tapi ada pendidikan lain lagi. Biasakan hidup yang sederhana agar Anda bisa hidup mudah. Termasuk di antaranya yang sudah pulang dari Hong Kong, Korea, jangan sampai cara hidup Anda berubah. Kadang dulu sebelum berangkat cara hidupnya, cara hidup orang kampung, katanya susah. Pas-pasan gajinya. Setelah pulang dari Korea dan Jepang, sampai pulang ke kampung, gayanya tetap hidup gaya orang kota. Lihat, duitnya hanya bertahan 2 bulan, balik lagi nyungsep. Kenapa gaya hidupnya berubah gaya hidup luar negeri? Gaya hiduplah sederhana seperti yang diajarkan Nabi SAW. Maka pulanglah Anda dengan bekal yang Anda miliki, cara hidup cara orang kampung sederhana, maka akan berkah harta Anda ini. Semoga Allah menjaga kehormatan Anda, wahai adik-adik kami yang ada di Korea, di Hong Kong dan di luar negeri sana. Semoga Allah menjaga kemuliaan Anda. Semoga Allah segera mempertemukan Anda dengan keluarga-keluarga di rumah. Sungguh kami tidak rela. Kami melihat betapa beratnya berpisah dengan anak, berpisah dengan keluarga. Belum lagi urusan syahwat dan seterusnya yang na'udzubillah kadang menjerumuskan orang dalam kehinaan. Semoga Allah mudahkan Anda semua yang ada di Korea, Jepang dan Hong Kong dan yang lainnya untuk kembali kepada keluarga, merajut keindahan, kemesraan, kebahagiaan di rumah bersama keluarga sebagai mukotimah kebahagiaan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Bagi Ibu yang di Taiwan, semoga merasa cukup dengan jawabannya dan semoga Allah memberikan pemahaman. Amin ya Allah, hirba amin. Baik Buya, kita berikan kesempatan kedua bagi pemirsa Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik pemirsa Al-Bajar TV. Ya, Buya, nampaknya sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, bisa disebutkan atau memberikan passwordnya, passwordnya, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Ibu, untuk pertanyaan Ibu silahkan. Ibu dari mana? Oh iya, mohon maaf, Ibu. Dari ini dari Mia di Tulungagung. Oh, Ibu. Dari mana? Ya, Ibu. Ibu Mia dari Tulungagung, Bu ya. Dari Tulungagung, Bu ya. Ya, ini mau tanya dia. Saya itu ya alhamdulillah sejak mendengar tausiah-tausiah dia di Samara, mungkin aktivitas ibadah tidak pernah meninggalkan apa? Ibu bisa dikeraskan suaranya, Bu? Ini alhamdulillah ya, sejak saya mendengar tausiah dia di TV, ibadah saya sudah lebih baik. Tapi yang saya tanyakan gini dia, kadang itu ada rasa bangga bisa beribadah, rasa senang, tapi terkadang itu ada rasa ya Allah ibadah saya itu masih belum merasa belum diterima karena belum bisa khusyuk ya, seperti umumnya khusyuk ya Buya, seperti terus bisa ingat Allah, tapi terkadang sholat itu kan ya, bisa mengingat Allah, tapi terkadang ya masih belajar Buya, kadang masih ingat dunia. Terus yang saya tanyakan itu mungkin bagaimana saya ini orang seperti tipe seperti apa gitu, masih ada punya rasa bangga dalam beribadah tapi kadang ada rasa takut ibadah kita itu bisa belum bisa diterima gitu. Terus gimana ya supaya bisa khusyuk gitu. Terima kasih Bu ya, semoga Bu ya dan keluarga Bu ya oh, dan selalu mendapat perlindungan oleh Allah Ta'ala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan adalah, seorang hamba di saat kita ada seorang hamba, Ibu bercerita bahwasanya di saat beribadah ini ragu bahwasanya ibadah ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meragukan diterima, kalau kita koreksi dari sisi kita adalah bagus. Tapi kalau kita ragu diterima, melihat dari sisi Allah adalah tidak diperkenankan. Kita yakin Allah adalah Maha Kasih, Allah Maha Luas dengan rahmatnya, Allah Maha Luas dengan rahmatnya dan karunianya. Akan tapi kita koreksi ke dalam diri kita, bahwasanya takut tidak diterima itu akan menjadi sebab koreksi, bahwasanya mungkin kurang ini, kurang ini. Jadi semakin hari kita semakin menyempurnakan, tidak boleh menjadi keputusasaan. Kalau lihat dari diri kita masalah takut tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ya karena Allah mungkin tidak melihat saya. Oh, enggak boleh begitu. Allah Maha Kasih. Tapi kita berkata takut tidak terima. Kenapa itu tidak terima? Saya itu kalau sholat itu kok ya Allah ngiram-biang kemana-mana. Kalau saya sedekah itu kok aduh di saat disebut orang senang. Lah ini bagus, koreksi. Jadi merasa takut tidak diterima oleh Allah, kemudian dia menjadi bahan koreksi untuk dirinya, itu tanda justru diterima oleh Allah. Jadi kita ini harus seperti itu. Di saat kita bersedekah, Anda bersedekah takut tidak diterima oleh Allah karena takut ada unsur riya dan sebagainya. Terus Anda jaga, terus takut tidak diterima oleh Allah. Sehingga karena takut tidak diterima semakin dijaga. Kebobolan orang tahu saja, aduh ketahuan sama orang. Saya tambahi lagi. Saya sudah terlanjur sedekah 50 juta, tak taunya terlintas riya di dalam hatiku, senang disanjung sama orang gara-gara nyanjung. Oh, Ibu telah nyumbang 50 juta. Saya senang ya Allah, kembalikan 50 juta itu ya Allah, saya tambahi lagi. Karena khawatir kita joki lagi, kita tambah lagi, dan begitu seterusnya. Kalau Anda takut tidak diterima, contoh boleh sama, tapi hakikatnya jangan. Orang judi, kita dengan Allah mestinya lebih daripada orang berjudi. Orang judi itu lihat, modelnya model penasaran. Sudah kalah, barangkali nanti saya dapat. Barangkali yang dapat, urusan judi bisa. Orang judi itu begitu, kalah, mungkin nanti. Dengan Allah pun demikian. Terus berharap. Kalau kita khawatir tidak diterima, mungkin setelah ini akan diterima oleh Allah dan terus sampai kita mati dalam keadaan kita berbuat baik. Tapi jangan disamakan urusan judi, hanya begitulah maksudnya apa? Mungkin seseorang itu membangun sifat semacam itu, membangun rasa semacam itu. Saya bersedekah 100 juta. Semoga diterima oleh Allah dalam doa kita. Akan tapi sisi lain, ya Allah, kalau seandainya ini tidak diterima, kan saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka saya tambah lagi, ya Allah. Terus dan terus dan terus. Tanda bahasanya. Sehingga sampai kita lupa berbuat baik yang dulu itu. Sehingga sedekah kita yang dulu sudah ketutup dengan sedekah yang baru. Sedekah yang baru kita ingat-ingat, tapi sedekah lalu yang sudah ketutup. Sehingga yang lalu menjadi ikhlas. Baru yang baru ini mulai proses baru lagi. Kita sedekah yang terbaru, ingat-ingat. Oh, tidak ada yang nyanjung dan sebagainya. Kita tumpangi lagi sampai kita lupa, tidak mikir sedekah itu. Terus, lagi sedekah ini, sedekah 5 tahun yang lalu sudah tidak ingat lagi. Sedekah yang terbaru, maka ini untuk menutup. Jadi kata Imam Ghazali, ikhlas itu perlu belajar. Ya begitu caranya. Maka sedekah yang nomor 1 sudah tidak ingat lagi. Karena sudah sedekah yang ke-100 kali. Mungkin yang jadi undang-undang sedekah yang terakhir ke-100. Saya umbang 500 juta. Oh, 500 juta. Tapi sebelumnya sudah ada ingat, sudah diterima oleh Allah. Jadi apa? Semakin Anda tidak bisa mengingat, semakin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata dikatakan oleh Luqman Hakim, jika engkau berbuat baik, lupakan. Jika engkau berbuat baik, lupakan, tangga diterima oleh Allah. Jangan sampai, "Loh, saya kan sudah nyumbang, kapan? Dulu saya nyumbang 20 juta, dihitung tahun berapa ya?" "Oh, tahun 2000." Innalillahi 2000. 15 tahun yang lalu. Karena ingat terus, tapi kalau sudah lupa itu tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kekhusyuan, khusyuk ini adalah pemberian dari Allah, Ibu yang dimuliakan Allah dari Tulungagung. Khusyuk ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Anda tidak boleh putus asa dengan rasa tidak khusyuk di dalam diri Anda. Ketahuilah jika Anda tidak khusyuk lalu Anda berjuang untuk bisa sampai khusyuk, perjuangan Anda ini adalah termasuk jihad dan mendapatkan pahala. Dan jihad Anda, Anda ngerti bahasanya Anda tidak khusyuk setiap anu saya ingin dagangan dan semuanya. Tapi Anda memerangi. Dan memerangi ini sendiri ada pahalanya khusus. Dan pahalanya, alladzina jahadu fina lana tiannahum subulana. Kalau kita sudah berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk memahami maknanya, menjauhkan dari sebab-sebab tidak khusyuk, ini berusaha terus, itu sudah mendapatkan pahala. Pahalanya usaha. Itu lebih agung daripada pahala khusyuk itu sendiri. Dan hakikat khusyuk itu gimana sih? Hakikat khusyuk itu bukan kita lupa dunia. Bukan kita lupa dunia, akan tapi kita sadar apa yang kita baca. Ingat Allah, biarpun kita ingat anak kita, sampai dikatakan kalau Anda melakukan sholat, tolong sambil lihat anakmu itu. Kalau dia nangis, percepat sholatmu. Berarti Nabi Muhammad dengar dong. Apakah Nabi Muhammad kalau sholat lalu lupa dunia? Nabi mengatakan kalau ada bayi menangis, Nabi Muhammad mempercepat sholatnya. Artinya Nabi juga dengar. Ibu pun demikian. Kalau sambil Allah, Muhammad, lihat anaknya. Jangan-jangan dia makan beling, makan paku, makan ini, kan? Kalau anaknya nangis, wah, biarpun itu bohong, tidak khusyuk itu. Di tiga pinggumpingnya, mau khusyuk. Allah, wakun. Hela, dengar, bohong itu tidak khusyuk itu. Anaknya nangis sampai mau mati. Gendong anaknya, Nabi Muhammad menggendong bayi. Jadi khusyuk itu bukan berarti gini. Bukan. Tapi hatimu yang hadir. Biarpun ternyata sambil memperhatikan. Sambil memperhatikan tas kita yang ada di depan kita. Allah, abad duitnya 50 juta di dalam. Ya biro walhamdulillah kathiru. Sambil melihat karena menjaga harta. Kalau ada maling dikejar dan tidak batal sholat kita, kita ikuti malingnya di depan. Jadi kalau punya tas taruh di depan, jangan taruh di belakang. Jangan kok kalau di depan ganggu loh. Ini pendidikan siapa ini? Tidak pernah ngaji kayaknya. Justru kalau di belakang dijamin ganggu. Kenapa? Kepikiran jangan yang diambil loh orang. Taruh depan tuh kat tasnya ini. Makanya kalau ada orang tasnya taruh di belakang, ini tidak pernah ngaji. Alasannya nggak enak kayak nyembah tas. Siapa nyembah tas? Kita nyembah all. Tas ini Allah kita jadikan sutroh pembatas ya ibu. Tasnya taruh depan. Kalau tidak hilang. Ya, HP-nya hilang, ininya hilang, taruh di belakang. Taruh di depan, assalamualaikum. Allahu akbar. Aman, lebih khusyuk. Bayinya pun, kalau kita punya bayi, ibu di rumah, sholat di rumah, ibu ngambil dinding yang paling belakang. Supaya bebas. Kalau di depan, nanti anaknya ke belakang pusing. Sana pintu, kutub, itu bawa sholat. Anak lepas, Allahu akbar, sholat sampai 10, sampai 100 rakaat, anaknya main. Sana lompat, ini kelihatan. Abiro alhamdulillah katiro enggak apa-apa memperhatikan anak, takut dia makan beling dan sebagainya. Lihat, enggak susah beragama itu. Jadi khusyuk itu apa sih? Hatimu yang sambung dengan Allah, bukan tenangnya anggota tubuhmu, cuman ditandai dengan tenang anggota tubuh. Kalau tidak perlu noleh, jangan toleh-toleh. Enggak ada apa-apa toleh-toleh, itu enggak benar, itu tanda enggak khusyuk. Sampai Nabi mengatakan la khasha'a qalbu hadza la khasha'a jawarihu. Kalau seandainya orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga khusyuk. Ini hanya sesaat lihat anak, kletek. Oh, apa itu? anaknya ngambil piring, oh nggak apa-apa. Ini, aman. Perhatikan ibu. Kemudian ada beberapa cara khusyuk ya. Khusyuk di dalam sholat ada lima hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berusaha untuk memahami makna yang kita baca. Kalau termaksa Anda belum bisa memahami makna yang Anda baca, maka Anda, kata Imam Haddad, menghayalkan lafadznya dulu. Yang penting kita lupa dari urusan dunia lafadznya dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sebagian mengatakan kalau kita membaca dengan tangan, membaca dengan membuka mata itu lebih bagus. Asalkan tidak melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan. Alhamdulillah, enggak kemana-mana nanti. Enggak memahami maknanya. Memahami maknanya sebisa mungkin. Jadi khusyuk memahami maknanya, bukan hayal Isra Mi'raj. Seperti katanya ada belajar sholat khusyuk, enggak tahu dari mana itu, diajak seolah-olah kita Isra Mi'raj. Itu hayal namanya, tidak khusyuk. Sampai suatu kita bertanya, gimana ya Ustaz, saya pengen di saat saya itu merasa dengan Allah, lalu lagi fokus, kemudian saya sep, gitu, sehingga saya tidak putus dengan Allah. Ini khayalan, kayak dunia komputer. Ya, sholat khusyuk, kata para ulama, adalah memahami makna. Kemudian setelah itu, sholatlah pada waktunya. Yang kedua, sholat pada waktunya. Maksudnya apa? Waktu sholat. Bukan waktu nonton sinetron, bukan waktu masak. Coba kalau ibu sholatnya waktu masak. Ada bawang tetangga yang hangus, ibu yang pusing. Karena ibu sholatnya waktu masak. Jangan waktu jaga toko. Jangan waktu nunggu telepon. Waktulah sholat untuk sholat. Jadi kalau Anda punya waktu sholat 5 menit, tok, gak usah macam-macam. 5 menit gak usah panjang-panjang. Tapi saya putus dari semuanya. HP saya matikan pintu. Pesan kalau ada orang bilang, datang nak, bilang, apa masih sholat? Toko tulisi, lagi sholat. Coba kalau lagi jaga toko, Allah, gua buat, ibu, bu. Aduh, belanja ini, aduh, rezeki hilang. Ha? Gak khusyuk, karena memang bukan waktu sholat. Tapi sisihkan waktu sholat. Maksudnya, sholatlah pada waktunya. Sholatlah waktu Anda sholat. Untuk sholat. Dan bukan untuk macam-macam. Ada orang yang semoga ini bukan bagian. Ini contoh, ibu yang di luar. Sholatnya waktu nonton sinetron. Waktu pesan yang akan lewat. Waktu ada promo, langsung sholat. Cuma tidak langsung sholat. Promo yang pertama, wudhu dulu. Sambil gantung anduk di lehernya depan TV. Persis tuh, persis. Kelihatan tuh pernah. Kelihatan dari Al-Bahjah. Benar katanya ibu itu. Setelah itu apa? Langsung setelah pesannya lewat ada promo lagi, langsung ngambil makanan. Sambil sinetron. Setelah ada pesan lewat, Allahu Akbar. Sinetronnya main lagi. Khusyuk enggak? Angkat tangan yang kayak gitu. Malulah, Bu. Malu. Baik. Nah, ini waktu sholatlah pada waktu sholat. Kemudian yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Dari awal, mulai dari wudhu, umum tidak tergesa-gesa. Sehingga disyariatkan kita untuk melakukan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Itu untuk membentengi, agar sholat wajib ini tidak tergesa-gesa. Sebab apapun bentuknya, setelah assalamualaikum, saya harus baca zikir dulu. Coba yang buru-buru itu, yang anak-anak muda yang sholat, tua pun juga ada sebetulnya. Yang sholat Jumat itu loh. Itu sebelum assalamualaikum sudah ingat sandalku di sana. Waalaikumsalam, pas kakinya sandalnya. Langsung ini. Lah ingat ini. Ibu-ibu juga begitu, tasnya di sana, kunci mobilnya di mana. Aduh, nanti macet rame bos. Karena buru-buru pengennya langsung lompat. Tapi pastikan setelah assalamualaikum saya harus baca zikir dulu. Enggak. Setelah zikir saya salat qobliyah 2 rakaat. Dibangkas ada qobliyah. Wudunya pun tahan mau buru-buru, sampai Nabi mengatakan ada orang buru-buru. Ketubuk. Zagatullah khirsan falatu'id. Kamu bagus, semangat untuk sholat jamaah. Tapi jangan diulangi ya. Yang bisa kau jangkau. Yang terlambat, gak apa-apa. Pahalamu sama. Jadi gak ada buru-buru dalam sholat itu. Kalau buru-buru itu alamat tidak khusyuk. Masuknya buru-buru, keluarnya juga buru-buru. Berapa ini? Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima lupa saya. Baru empat. Yang pertama adalah minta kepada Allah ya. Yang kedua memahami maknanya, sholatlah pada waktu untuk sholat. Kemudian setelah itu jangan tergesa-gesa. Baru yang kelima, ini dinukil Imam Haddad, saya lupa satunya lagi. Yang kelima adalah insyaallah nanti ada datang yang kelima, saya lupa. Ada ini dari para a'imah, kita kumpulkan dari nasihat Imam Haddad sama Imam Ghazali rahimahullah. Memang tidak ada perentetan lima semacam itu. Akan tapi itu kami ambil dari kumpulan para ulama. Yang kelima. Yang keempat sudah ada, tinggal yang kelima. Tempat setelah kita koreksi, tempat pun tidak harus tempat yang sejuk. Biarpun di ramaian pasar tidak mengganggu kekhusyuan. Karena kita tidak akan terganggu dengan tempat, bukan. Tempat mungkin di tempat pasar yang hiruk pikuk, tapi tidak terganggu. Allahu Akbar enggak akan terganggu. Makanya kalau ada orang khusyuk hanya di tempat yang sepi, itu repot. Sampai ada guyonan suatu ketika ada seorang sama kiainya, sama anaknya, sama kiainya. Rupanya di sampingnya itu ada bayi jerit-jerit. Kiainya tanya kepada santrinya, kamu tadi dengar enggak ada orang jerit-jerit? Oh, dengar kiai. Oh, berarti kamu sholatnya enggak khusyuk. Ini lagi di mana gitu, lagi umroh atau lagi haji. Setelah itu di sholat yang kedua itu pas sholatnya kok pas sampingnya bis. Lah bisnya lagi digarung, rung. Akhirnya kiainya tanya, kamu dengar suara bis tadi enggak? Kalau bilang dengar kan enggak khusyuk. Bilang, enggak dengar kiai. Oh, berarti kamu budek. Wong suara kayak gitu kok enggak dengar tuh gimana? Nah, khusyuk itu enggak ada urusannya dengan suara. Khusyuk itu enggak ada urusan dengan keramaian ini. Dengar bisa dengar, wong mobil begitu kok enggak dengar tuh bagaimana? Dengar, cuma enggak akan mengganggu. Orang konsentrasi tidak harus tempat yang sepi. Belajarlah konsentrasi di tempat yang ramai, bisa fokus ini. Jadi enggak ada hubungannya dengan tempat. Baik, yang lima nanti cari lagi insyaallah, wallah alam bisawab. Baik, Bu ya. Mohon maaf Bu ya, ada waktu tersisa untuk satu penanya lagi melalui layanan Facebook dari sahabat kita Abi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ramadan dari Sukabumi, Bu ya. Dari Sukabumi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya yang saya hormati, semoga selalu dilancarkan perjuangan dakwahnya. Amin. Amin ya Rabbal. Buya yang saya dari Sukabumi mau bertanya. Saya pernah dengar di video Buya bahwa membuat patung itu haram. Apa? Bahwa membuat patung itu haram, ya. Buya, ya. Lalu bagaimana kalau patung itu sudah menjadi simbol suatu daerah seperti patung Selamat Datang di Jakarta atau patung Bima di Cirebon? Apa kita biarkan saja atau bagaimana? Bahkan di suatu daerah di Indonesia yang mana bupati di tempat itu banyak membuat patung-patung pewayangan sehingga banyak umat Islam dan ulama setempat itu protes dan ingin menghancurkannya. Dan setelah ulama itu wafat, bupati tersebut makin merajalela membuat patung-patung dengan alasan melestarikan budaya sehingga di tempat itu syiar budaya lebih besar daripada syiar Islam. Itu Buya yang dipertanyakan. Bagaimana Buya, mohon pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah SAW memperhatikan tentang psikologi umat dan masyarakat. Sampai Nabi mengatakan kalimun nasa ala qadri ukulihim, kalau omong dengan orang sesuai dengan kemampuan akal mereka dan pahami kejiwaan mereka. Sehingga fatwa itu kadang-kadang perlu dikemas. Halal tetap halal, haram tetap haram. Tapi tidak semudah itu fatwa itu diberikan. Sehingga ada namanya da'i, ini ada fatwa. Ada da'i, ini ada umat. Maka da'i atau ustaz itu mengemas agar fatwa ini tanpa dirubah, dihadirkan di umat dengan lembut, dengan indah. Yang namanya patung adalah haram, tetap haram. Kecuali anak kecil yang main boneka. Ada tiga model gambar. Gambar yang mutlak adalah haram. Gambar itu ada lima, hukum gambar. Yang mutlak haram adalah gambar yang berbentuk. Yang pertama berbentuk, yang kedua adalah dari yang bernyawa. Apakah manusia atau binatang adalah haram jika berbentuk patung. Berbentuk pokoknya. Yang kedua adalah gambar dari bentuk, dan ada gambar yang mutlak halal. Patung yang mutlak halal adalah patung yang tidak dari binatang bernyawa. Contohnya patung pohon dan sebagainya adalah mutlak halal. Ya, patung pepohonan mutlak halal. Ada yang khilaf di antara ulama adalah tidak berbentuk, kayak lukisan dan sebagainya, tapi di situ adalah isinya nyawa, bentuk nyawa. Gambar manusia, binatang, ini khilaf di antara ulama, kebanyakan mengatakan haram, khususnya umat kaum muslimin dari India sana, dan wajar, karena di sana banyak orang menyembah gambar. Ini adalah gambar yang lukisan dari bentuk manusia, ini. Karena yang dalam hadis Nabi itu adalah tamathil, patung-patung. Sehingga ini mungkin menyerupai, dari sisi dia adalah bernyawa, cuman dia tidak berbentuk, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini, lebih baik dihindari. Tidak perlu punya lukisan yang ada gambar binatangnya, karena ini khilaf di antara para ulama. Kemudian yang keempat adalah fotografi. Fotografi adalah kebanyakan ulama mengatakan boleh asalkan tidak bangkitkan syahwat dan sebagainya, karena fotografi bukan mengarang. Sebenarnya paham gambar tadi karena dia mengarang, nanti di akhirat suruh meniupkan ruh karena dia telah kita membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Tapi kalau fotografi, fotografi adalah sesuatu yang sudah ada, cuma disimpan di dalam, kalau kamera itu ada pantulannya disimpan, kemudian dihadirkan dalam bentuk anak, ini adalah itu. Saya gambar saya, gambarmu, gambar dia, itu. Hanya kalau membangkitkan syahwat atau tidak, itu yang menjadi halal haramnya. Jadi pada zatnya fotografi adalah bukan sesuatu yang terlarang, karena apa? Itu tidak membuat sesuatu yang baru. Dan kalau orang mengharamkan fotografi dengan hadis la'anallahu musawwirin, terkutuklah orang yang memoto, di zaman Nabi belum ada foto. Sehingga dalam pembahasan usul fikih itu ada namanya tahqiqul manat dan tangkihul manat. Kita kembali kepada yang dimaksud Nabi waktu itu apa. Dan yang tidak ada hubungannya kita pinggirkan. Maka ulama mengatakan fotografi tidak masuk bagian ini. Biarpun kita juga menghargai sebagian ulama India, termasuk foto dari yang bernyawa pun akan diharamkan. Karena apa? Mereka sangat dekat dengan tradisi Hindu-Buddha yang mereka menyembah gambar dewa-dewi yang disakunya bagi mereka yang berpergian jauh. Kita pernah juga punya kawan yang mereka adalah dari India yang ngajar. Ternyata di kamarnya penuh dengan gambar-gambar. Jadi kita maklumi sekali ulama India yang mengharumkan foto, artinya ini adalah bab hilaf. Sebaiknya kita ada tidak. Kemudian sebagian ulama menjaga agar tidak utuh, dipotong dan sebagainya. Yang jelas fotografi adalah banyak ulama mengatakan boleh, enggak ada masalah, asalkan terhormat. Bukan foto perempuan yang buka aurat dan seterusnya, itu adalah rendah dan hina. Yang foto rendah, yang difoto adalah rendah, lebih rendah lagi yang difoto. Mau auratnya disebar ke sana kemari. Tidak ada kemuliaan bagi wanita semacam itu. Baik, kemudian yang kelima adalah dari binatang-binatang kayak patung tadi, tapi untuk mainan anak kecil saja. Kayak boneka-boneka itu diperkenankan bagi anak kecil. Bapak-bapak boleh memberikan boneka untuk anak-anak, tapi bapak-bapak memberikan hadiah kepada istri haram. Biarpun sayang sama istrinya, istri saya hobi boneka, jangan dibelikan boneka. Cukup bapak sebagai hadiah, bukan boneka. Ini jangan boneka untuk anak-anak saja. Anak pertama, pertama boneka adalah untuk anak perempuan dalam hadis Sayyidah Aisyah itu. Cuman dikiaskan anak kecil pun, anak laki-laki pun boleh kalau itu adalah anak-anak kecil. Jadi membelikan hadiah boneka buat anak kecil adalah diperkenankan. Baik, kemudian setelah itu anggap saja patung jelas adalah haram. Akan tapi mohon maaf, dalam menjelaskan hukum itu tidak gampang. Kita harus cek dulu apakah Pak Bupati itu tahu halal atau haram. Pernahkah kita duduk dengan dia? Lihat, dakwah Nabi itu tidak main hantam, mohon maaf ini, dimanapun tempatnya. Mohon maaf, kita tidak bisa mengutuk orang yang mabuk di pinggir jalan sana karena selama ini kita tidak pernah duduk dengan mereka. Atau ada kita tidak bisa mengutuk bencong karena saya tidak pernah diberi kesempatan duduk dengan bencong, tapi tetap mengatakan Pak, kaum laki-laki menyerupai perempuan adalah haram dan dikutuk oleh Allah. Tapi kami tidak berani mengatakan kamu terkutuk, sebab ada marhalah dakwah itu. Jadi kita harus tanya dulu apakah orang itu mengerti atau tidak, dan kita pernah duduk atau tidak. Jangan sampai justru kita menjadi diancam oleh Nabi, basyiru wala tunafiru, karena kita menjadikan orang menjadi pembangkangan. Ada kita itu dalam kaidah, ada khotok, kesalahan dalam berpikir, bukan kesalahan dalam pemikiran, kesalahan cara berpikir. Ada orang kesalahan di dalam cara berpikir karena dia tidak punya dasar-dasar pemikiran yang benar, tidak punya guru yang benar. Ada orang salah tidak mengerti, jadi dia tidak bisa dihukumi sebagai salah mutlak karena tidak pernah ngaji. Makanya mohon maaf, bagi orang yang memang cara berpikirnya salah, kalau kita hantam, mohon maaf, kita akan kenal, mengerti teroris dan sebagainya. Kalau teroris masuk di penjara, kita ceramai, oh bukan kita, dia bukan butuh ceramah, bukan, dia punya guru dan dia punya keimanan sampai berani mati dia. Dia adalah salah cara berpikirnya. Jadi kita perlu duduk dengan dia, kita ajak berpikir yang benar, baru nanti bisa selamat dia. Kadang langsung kita ceramai dan sebagainya, dia ketawa. Seperti halnya orang-orang yang tidak kenal agama, sama dengan kita ngerawat anak-anak murahik. Murahik itu adalah anak yang masa pubertas. Kalau kita lawan, jangan itu nak, tidak senang anak itu, dia malah membangkang. Ada sifat pembangkangan. Sama orang yang belum punya pengalaman ilmu agama, kalau kita tegur keras akan membangkang. Berarti kita mengajari dia membangkang dengan syariat Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi? Kita duduk dengan assalamualaikum, kita beri hadiah dan seterusnya, kita ajak bicara baik-baik. Sebab apa? Dia adalah sama dengan orang murahik, orang masa pubertas tadi, karena dia adalah masa transisi mungkin, atau belum punya latar belakang agama yang kuat, sehingga kalau kita hantam maka menjadi keras, hinat, pertentangan. Ini cara psikologi semacam itu. Jadi dalam kita mengajak kepada kebaikan, tidak cukup dengan ilmu syariat halal haram, akan tapi harus kita cermati orang ini seperti apa. Mohon maaf, misalnya pejabat tersebut sudah tahu enggak kalau itu halal haram, dan sudah pernah ada yang ajak diskusi baik manis dengannya. Kalau langsung kita hantam, kita masuk babu basyiru wala tunafiru, ambil orang dengan keindahan, jangan kau bikin lari. Ini manhaj, manhaj Nabi SAW. Tapi tentang keharaman, tetap haram. Patung yang ada di Mimia adalah haram, patung yang ada di Kuningan adalah haram. Cuma bagaimana kita menyelesaikan itu semuanya? Memang kita banyak PR, urusan kita bukan urusan patung, urusan kita banyak urusan perzinaan dan sebagainya. Urusan kita banyak yang lain-lainnya. Dan lagi ada, mereka itu tidak ngerti karena mereka adalah orang umum, hanya melestarikan budaya dan seni dan sebagainya. Maka coba, sudah 10 tahun dia doktor kesenian, seni rupa, bayangkan. Setelah itu kita katakan haram, haram, haram begitu, ya nggak bisa. Akan tapi juga kita ketemu, ada beberapa kenalan anak-anak yang seni rupa dan sebagainya. Kita bawa dengan kelembutan. Baiklah, kalau memang kamu di bagian seni rupa, sekarang diarahkan seni rupa yang halal. Bukan langsung kita mengatakan haram, karyamu adalah menghancurkan orang, mengarah ke neraka. Ini apa-apaan nih, saya sekolah 10 tahun, doktor seni rupa, hanya kau haram-haramin saja. Enak aja, hati-hati kita dalam mengajak kebaikan. Jangan sampai kita seolah-olah mengajak kepada kebaikan, akan tetapi ternyata kita justru malah menjauhkan orang dari kebaikan. Basyiru walatunafiru. Kita tidak akan berani mengutuk satu orang pun kecuali kita pernah duduk dengannya. Tapi secara umum iya, membuat patung huma haram, terkutuk. La'anallahul musawwirin. Allah akan mengutuk orang-orang yang membuat foto patung. Ya, tapi tidak bisa menunjuk kamu. Tidak. Jangan sampai orang itu malah menjadi pembangkang. Ada manhaj di dalam menyampaikan kebenaran. Paling tidak kita mulai, Anda jangan buat patung di rumah Anda. Satu, selesai. Kemudian orang dekat dengan Anda jangan membuat patung. Itu mulai dari situ dulu. Baru nanti kita berbicara tentang yang lebih luas. Barangkali anak Anda nanti menjadi bupati, dihancurin itu semuanya. Mungkin perlu tembok. Berhala dihancurkan Nabi setelah Fathu Mekah. Berhala yang ada di kubah Mekah tidak dihancurkan Nabi seketika. Bukan karena Nabi tidak punya kekuatan, tidak salah. Kalau Nabi tidak memerontak karena tidak punya kekuatan, salah. Karena kekuatan Nabi dengan Allah ada mukjizat. Nabi ada strategi begitu, tadarruj. Sampai Nabi kembali ke Makkah, ada Fathu Makkah, baru dihancurkan itu semuanya. Karena sudah pada waktunya. Jadi semuanya harus ada manhaj. Termasuk Anda mendidik anak Anda. Kalau anak masih, jangan langsung disalah-salahin begitu. Maka dia justru tambah lari, ada satu sifat, inad. Inad itu penentangan, pembangkangan. Akhirnya apa? Bukan dia mengajak. Lihat, setelah kita marah dia sambil senyum-senyum, dia mengajak. Coba, kenapa? Sampai ustaz kiainya pun digituin. Apa antut? Kenapa? Kita telah menanamkan inat. Coba kalau dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia, biarpun dia tidak setuju, dia akan tidak berani semacam itu. Loh, kapan kita berubah tegas dan sebagainya? Tentu harus. Kapan itu? Setelah kita lampaui marhalah ini. Kemudian marhalah yang pertama tidak harus langsung selesai hari itu. Barangkali mungkin keputusan seorang RW harus membuat patung semuanya. Ini menarik keputusan, kan harus kumpul dulu. Jadi jangan hari itu harus selesai, enggak begitu dong. Jangan kita memaksa orang lebih di atas kemampuannya. Semua karena dia sudah ngambil keputusan. Mohon budaya di kampung ini dilestarikan, dihimbau kepada semua keluarga membuat patung. Tatonya sudah semuanya belanja semen dan sebagainya, besi tatonya tiba-tiba dilarang. Apa-apaan nih, kan begitu. Mungkin perlu diarahkan, dikumpulkan. Sudah beli semen, beli ini semua. Alhamdulillah, mohon maaf. Sekarang agar tetap semuanya bermanfaat, sekarang kita akan rubah. Semennya dikumpulkan, kita tidak jadi buat patung, tapi buat masjid. Oh kan enak begitu. Loh, ini cerdas, jangan langsung dipatahin patung. Lah di rumah mau diapain ini? Langsung keburu emosi ini orang. Sudah terlanjur beli semen, besi, gak boleh lagi. Tapi diarahkan yang lebih bagus. Kalau masalah seni, ayo kita membuat masjid yang paling seni seluruh dunia. Jadi perlu diarahkan, semuanya perlu manhaj. Inilah manhaj kita. Akan tapi kalau kita menemukan sebagian ulama yang tegas keras, itu Sayyidina Umar, biarkan seperti itu. Tapi kalau bertanya dengan kami, jawabannya semacam ini. Wallahu a'lam bisawab. Selamat kepada Buya yang telah memberikan jawaban demi jawaban. Semoga yang bertanya dari jamaah yang hadir sini ataupun jamaah yang bertanya melalui layanan sosial media ataupun yang bertanya melalui line telepon, semoga diberikan pemahaman oleh Allah SWT. Amin ya Allah, ya Rabbi, amin. Baik Buya, sekarang kita sudah di penghujung acara. Kepada Buya, mohon untuk bisa membacakan doa. Namun sebelumnya, barangkali ada pengumuman, kami persilakan. Baik, jangan lupa, Satu Hati di Al-Bahjah, tanggal 13 Desember atau tanggal 1, Rabiul Awal, untuk bisa berkumpul di sini. Dan ini acara besar kita, tahunan. Dan dibuka kepada siapapun yang ingin berpartisipasi, ingin membantu tenaga, pikiran, atau untuk menyempurnakan program tersebut, apakah beras ini semuanya dibuka. Akan tapi mohon semuanya melalui jalur yang resmi, jalur yang benar, supaya tidak salah nanti. Kemudian juga Malam Cinta Rasul di Alun-Alun Kota Cirebon, tanggal 20 Rabiul Awal atau tanggal 31 Desember, mohon bisa menggerakkan khususnya kaum pria, karena malam hari jika ada adik-adik putri yang ingin hadir, mohon dengan hormat, dengan cara terhormat. Kemudian juga kajian dengan Umi Sabtu depan di ruang Madya Komplek Islamic Center Cirebon. dan juga di daftar pendaftaran SDIKU Al-Bahjah mulai sekarang sudah didaftar karena untuk mempermudah seleksinya, karena semuanya harus dengan seleksi, maka sudah kita buka saat ini pendaftaran SDIKU Al-Bahjah. Baik, bagi yang ingin bergabung dengan relawan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hati di Al-Bahjah, mohon segera mendaftarkan di gerbang depan, di pos relawan di gerbang depan, dan mohon didoakan ada salah satu dari santri Ananda Rizki mempunyai seorang anak yang bernama Bilqis Ainur Rahmah Rizki, meninggal baru pada saat, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan mengampuni orang tuanya dan menjadi sebab kemudahan dalam segala urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah. Muliakan kami dengan syukur ya Allah atas karuniamu. Muliakan kami ya Allah dengan kemudahan untuk memberikan apa yang Kau berikan kepada kami. Muliakan kami dengan infak. Jangan Kau hinakan kami dengan meminta. Ya Allah, mudahkan kami untuk memberi. Dan jangan Kau jadikan kami yang meminta-minta. Ya. Cukupkan kami dalam diri kami dan rumah tangga kami, ya Allah. Dan mudahkan kami bisa berbuat baik dengan harta kami. Mudahkan kami untuk bisa berbuat baik dengan ilmu kami. Mudahkan kami untuk bisa berbuat baik dengan apapun yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami dengan apapun yang mereka miliki, ya Allah. Sekecil apapun yang mereka berikan, jadikan itu besar nanti, ya Allah, di akhirat, ya Allah. Kami tidak ingin satu orang pun yang di sini tidak terlibat dalam perjuangan di sini, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, semua yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir mati, jadikan mereka pejuang-pejuangmu yang sejati, ya Allah. Mudahkan mereka untuk, ya Allah, berkorban dengan apapun yang Kau berikan kepada mereka. Jangan ada yang tertinggal, sekecil apapun itu, ya Allah. Dan kami mohon, gerakkan hati mereka untuk kemuliaan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan kami dari bicarakan kejelekan orang lain, ya Allah. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, yang saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya Allah. Yang saling mengingatkan, ya Allah, untuk menghindari kemaksiatan. Ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihimu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Jangan Kau tahan hajat kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau tunda hajat kami karena kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan hajat kami semuanya mulia, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat jahat dan berbuat salah kepada kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari dendam, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, ya Allah. Ampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami dan berikan kesadaran, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, murid-murid kami, anak-anak kami semua, ya Allah, yang belajar bersama kami, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.